Saya ulangi sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin Al-Hidayah FM, pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bergabung kembali di Majlis Ar-Rawdhah dalam keadaan sehat walafiat. Dan malam hari ini kita akan tetap membahas tentang kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai nanti usainya bulan Rabiul Akhir. Ya, Rabiul Awal sudah, sampai selesai bulan Rabiul Akhir. Dan pada malam hari ini saya akan mengutip beberapa penjelasan yang ada dalam kitab Hayatus Sahabah. Kitab Hayatus Sahabah, kehidupan para sahabat. Kitab ini dikarang oleh seorang ulama besar yaitu Syekh Muhammad bin Yusuf Al-Kandahlawi, yang beliau wafat pada tahun 1384 Hijriah. Ya, 1384 Hijriah. Artinya belum lama. Ya, wafatnya belum lama. Dan beliau ini bukunya, karyanya banyak dipakai oleh teman-teman kita dari jamaah tabligh. Banyak menjadikan buku-bukunya sebagai pedoman. Di situ banyak diterangkan bagaimana bertadarruk dengan asar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kehidupan para wali yang kita kenal itu sumber-sumbernya dari mana, kok wali itu suka tadarruk dengan wali yang lain. Semuanya ada dalam kitab ini. Dan pada malam hari ini kita akan bahas tentang bagaimana cintanya para sahabat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi judulnya malam ini kita cuma akan dongeng itu. Cerita-cerita saja. Setuju enggak nih? Setuju ya? Kalau enggak setuju berarti enggak suka sama Al-Qur'an. Kenapa? Al-Qur'an itu isinya 2/3 dongeng itu. Ya, sebagian besar isinya Al-Qur'an itu dongeng, cerita, tapi dongeng yang benar ya. Kemudian juga Allah Ta'ala suka dongengi Nabi Muhammad SAW, menceritakan kisah-kisah orang-orang yang terdahulu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Rasul juga suka menceritakan kepada kita kisah orang-orang yang terdahulu. Bahkan Rasul juga menceritakan kisah-kisah orang yang akan datang kemudian. Jadi yang belum lahir itu sama Rasul juga diceritakan, betul enggak? Contoh, ciri-ciri kiamat, nanti kiamat mau tiba, ada begini, ada begini. Kemudian nanti di hari kiamat, padang mahsyar digelar, manusia akan begini-begini. Semua diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu, para ulama tidak pernah memandang remeh kisah. Jadi kisah itu tidak pernah dipandang remeh. Bahkan seorang ulama besar mengatakan, kisah-kisah yang baik itu merupakan salah satu bala tentaranya Allah. Dikatakan dalam Al-Quran, Allah itu punya bala tentara di langit dan punya bala tentara di bumi. Orang-orang yang soleh mengatakan salah satu bala tentara Allah adalah kisah-kisah yang baik. Nah, kalau kita udah suka baca kisah yang baik, dengerin kisah yang baik, berarti kita dapat pertolongan dari Allah. Pertolongan di mana? Nih, di sini, di dalam hati. Hati kita menjadi semakin kuat, sebagaimana Allah memperteguh kekuatan hati Nabi Muhammad SAW. Nah, cerita yang pertama kita akan dengarkan kisah yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani An Husain bin Wahwah Al-Ansari Anna Tuhatar Ibn Al-Barra radhiyallahu anhuma Lama laqiyan Nabi SAW Faja'ala yalsuku bi Rasulullah SAW Wa yuqabbilu qadamai. Diceritakan oleh Imam Tabrani dari Husain bin Wahwah Al-Ansari bahwasannya seorang sahabat yang bernama Talhah bin Darra. Di sini ada yang anaknya namanya Talhah enggak? Enggak ada. Umat Islam ini kalau nama Talhah kebanyakan namanya cewek. Betul enggak? Ternyata ini Talhah namanya sahabat dan laki-laki, bukan perempuan. Meskipun itu berakhiran dengan tak marbutoh. Ya, Talhah. Nah, kita ini zaman sekarang banyak suka nama yang keren-keren, tapi nama sahabat dilupakan. Nama Rasul dilupakan. Kalau pengen barokah, itu namanya Rasul, namanya sahabat, dipakai untuk nama anak kita. Apa enggak senang kira-kira kalau anaknya namanya sama dengan namanya Rasul? Kira-kira senang enggak? Anaknya namanya sama dengan namanya para sahabat, kira-kira senang enggak? Anaknya nama dengan namanya para malaikat, kira-kira senang enggak? Boleh loh, anaknya dikasih nama Jibril, boleh. Boleh ya, tapi jangan dimarah. Nanti kalau marah, Jibril kamu begini lu. Masa marah sama malaikat? Jibril. Jadi kalau marah itu orang-orang dulu ngajarkan. Kalau anaknya namanya Muhammad atau Ahmad atau Abdullah gitu kan. Nama yang baik-baik. Kalau mau marah, kasih apa wadanan ya. Panggilannya. Kasih panggilannya. Panggilannya misalnya Jibril, il gitu ya. Ya, jangan jib, nanti kayak mobil ya. Jib gitu ya. Jibril misalnya il gitu ya. Il, kalau marah ya pakai ilnya, jangan Jibrilnya. Begitulah diajarkan oleh para ulama demi menghormati nama tersebut. Dan nama ini penting loh. Bahkan dikatakan orang yang namanya Muhammad salam ya, seorang muslim yang namanya Muhammad itu kalau meninggal dunia berkat namanya masuk surga. Asal meninggal dunia husnul khotimah sebagai muslim ya, berkat namanya masuk surga. Saya pernah ceramah gini di protes, Ustaz, masa cuma gara-gara nama masuk surga? Loh iya, yang ngasih nama siapa? Bapaknya. Lah bapaknya ngasih nama Muhammad karena apa? Cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Berkat cintanya bapaknya kepada Nabi Muhammad SAW, maka Rasul tidak menyia-nyiakan cinta orang tersebut kepada anaknya karena memberi nama-nama Muhammad kepadanya karena cinta pada Rasulullah. Cinta pada Rasulullah ini jadi amal yang luar biasa, maka amal ini bisa menghapuskan dosa-dosanya dan ia mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Rasul telah menyatakan, siapa yang mencintaiku akan mendapatkan syafaatku. Anak ini dapat syafaatnya Nabi cuman gara-gara cintanya orang tua kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah enggak? Bahkan diancam, sungguh celaka itu kalau orang punya anak laki 3, satu enggak ada yang dikasih nama Muhammad atau Ahmad. Ya, jadi bapak-bapak kalau punya anak laki 3, salah satu belum ada namanya Rasulullah, mulai besok diganti satu ya. Besok diganti satu. Memang ada ancamannya, ancamannya diganti satu. Misalnya namanya itu Tarjo, diganti tambah satu Ahmad Suparjo. Misal gitu, cuma ditambahin aja kan, KTP-nya nggak usah diganti. Ya KTP-nya nggak usah diganti, cuma niatnya saja namanya ditambahin seperti itu. Nah. Ini Talha bin Barra, ini seorang sahabat yang luar biasa. Dikatakan bahwasanya Talha bin Barra radhiyallahu anhuma ketika bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika bertemu Rasulullah langsung nubruk kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menciumi kedua telapak kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita yang begini ada khotib-khotib yang menyembunyikan enggak disampaikan. Betul enggak? Panjenengan pernah dengar atau baru dengar sekarang? Baru dengar sekarang. Sahabat nyambungi kakinya Nabi, betul? Baru dengar sekarang. Kenapa kok baru dengar sekarang? Jadi muslim udah berapa tahun? Hah? 50. Enggak ada yang nyampaikan. Lah itu setiap Jumat, khotbah Jumat ada khotibnya enggak? Ada khotibnya. Pernah khotib nyinggung yang begini? Enggak. Yang banyak nyinggung bagaimana? Bid'ah lagi. Bid'ah, jangan mengkultuskan. Ya, jangan mengkultuskan. Nabi jangan terlampau diagungkan. Ini kan ajarannya orang yang pengen Nabi kita itu hilang. Yang pengen sosok Nabi Muhammad SAW itu tidak. Tidak ada. Sehingga umat Islam itu tidak punya pimpinan. Nah, kalau kita tidak begitu, kita diajarkan oleh para ulama untuk menyanjung setinggi-tingginya sosok Nabi Muhammad SAW. Pribadinya, akhlaknya, tubuhnya, semua peninggalannya yang disentuh oleh Rasul, yang berkaitan dengan Rasul, semuanya kita muliakan semulia-mulianya. Disitulah kebesaran Islam. Karena Islam itu sangat mencintai nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini begitu ketemu ditubruk, diciumi kakinya. Cuman jangan dipraktekkan kepada ulama-ulama kita loh ya. Satu ustaz ceramah, wah saya mau ngamalkan niru sahabat. Ustaznya mau saya tubruk, tak ciumi segini. Nah, kalau satu orang yang nubruk kemudian mencuri enggak apa-apa. Kalau 1000 orang nubruk semua, ustaznya mati. Kroyok 1000 ya, jangan seperti itu. Ini hanya orang-orang tertentu terhadap orang-orang tertentu. Keadaan tertentu, tidak dibuat-buat. Yang repot kadang ada yang model salaman dibuat-buat, pernah tahu? Salaman dibuat-buat. Udah salaman, bolak-balik, pakai cupika-cupiki, kemudian pakai peluk gitu ya. Ini kedawan salamannya. Kepanjangan. Ini kalau ada 100 orang salaman begini semua, kira-kira yang diajak salaman masuk rumah sakit enggak? Capek kan? Begitu-begitu. Nah ini boleh. Artinya kalau sampai ada seorang yang memperlakukan ulama sampai menciumi kakinya itu boleh. Itu boleh. Tapi lihat dulu ulamanya siapa ya, jangan sembarang ulama, dan lihat dulu yang mencium ini betul-betul dari hati atau cuman orang yang main-main. Ini harus kita lihat hati kita, karena apa? Termasuk di sini Thalhah bin Barra, beliau radhiyallahu taala anhuma mencium kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah apa kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, murni bima ahbabta wa la asilaka amra." Ini lanjutannya yang cakep. Ciumin kaki Rasul, terus ngomong, "Ya Rasulullah, perintahkan saya apapun asal kamu suka. Anda suka, perintahkan saya untuk apapun, dan tidak mungkin saya akan menyalahi perintah Anda." Berani ngomong gitu sama ulama? Nyium kakinya terus, "Perintahkan saya untuk berbuat apapun, tidak mungkin saya akan melanggar perintah Anda." Ulama yang ngomong, "Tiap hari kamu jalan ke rumah saya, ngangsu di rumah saya dari pagi sampai sore, jangan mandek, selama 30 tahun, mau?" Nah, gampang-gampang. Jadi bukan bahasa basi. Kalau sahabat udah ngomong begini, ya beneran. "Perintahkan aku apapun yang engkau suka ya Rasulullah, tidak mungkin saya akan menyalahi perintahmu." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'ajiba li dzalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ghulam faqallahu inda dzalik. Padahal saat itu yang namanya Thalhah bin Barra ini masih sifatnya anak-anak, remaja. Masih remaja. Kok punya semangat yang seperti itu? Maka Rasul merintahnya enggak nanggung-nanggung. Perintahnya enggak nanggung. "Idhab faqtul abak." Pulang bunuh ayahmu. Pulang bunuh ayahmu. Belum pernah kita dengar yang seperti ini? Belum. Jangan dipotong sekarang. Dipotong sekarang nanti jadinya ngawur. Makanya jangan pulang dulu, radio jangan dimatikan. Cerita belum selesai. Setelah iklan yang berikut kita lanjutkan. Setuju? Enggak pakai iklan enggak? Kalau di BFM kan enggak pakai iklan. Jalan terus gitu kan? Jalan terus. Coba kalau pakai iklan kemudian enggak sempat lihat lanjut dengar lanjutannya kemudian pergi, kan bingung, ini Nabi masa nyuruh orang bunuh ayahnya ini ya. Ini katanya banyak ini, enggak sedikit umat Islam yang belajar hadis dipotong-potong. Nah, kalau belajar hadis dipotong-potong kan jadinya pemahamannya sangat berbeda, pemahamannya enggak karu-karuan. Kenapa? Yang dipahami ceritanya belum selesai. Ya, ceritanya belum selesai. Jadi hasilnya juga berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya. Diperintahkan oleh Rasulullah SAW, "Ilhab faktul abaka, pergi kamu, bunuh ayahmu." "Fakharaja muwallian liyas'al fada'ahu." Maka sahabat tadi yang masih muda langsung berdiri, muwallian memalingkan tubuhnya, berjalan meninggalkan Nabi Muhammad SAW, siap melaksanakan perintah Nabi tersebut. Jadi enggak nanggung-nanggung, langsung berangkat jalan. Ini kalau yang diperintah anak kurang ajar enggak apa-apa, semangat melakukannya. Nah, Thalhah bin Barra ini dikenal seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Ya, seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Maka Rasul menguji, pilih mana? Orang tuanya atau Rasul? Ya, orang tuanya atau Rasul? "Pergi kamu, bunuh ayahmu." Ujian ini ya, ini belum selesai. Begitu jalan, pergi, dipanggil oleh Nabi SAW. Dipanggil, "Kesini kamu." Faqala lahu, "Adil fa inni lam ub'ath bi qati'atir rahim." "Sini kamu. Tenang, jangan khawatir. Saya tidak diutus untuk menjadi orang yang mengajarkan memutuskan silaturahim. Jadi enggak mungkin saya nyuruh kamu membunuh ayahmu." Ya. Nah, dari sini kita lihat betapa sahabat itu taatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, kita ini ngaku cinta Nabi sudah setaat itu belum? Jujur. Hah? Belum ya. Kira-kira kalau ada daftar perang gitu ngadepi orang-orang yang menghajar negeri ini, kira-kira mikir-mikir atau langsung daftar? Dan melayani, biar yang lain aja, itu yang kuat-kuat, biar tentara, polisi saja, kita nunggu hasilnya saja. Betul, ada wamil gitu. Juga ada wamil ya, wajib militer. Semua daftar enggak itu? Enggak kan? Pilih-pilih. Ternyata pemberani itu enggak banyak. Ya, pemberani itu enggak banyak. Kalau penonton itu banyak. Nah, ini kalau sahabat, beliau-beliau itu memang orang-orang yang sangat berani. Dan orang-orang yang kalau udah ngomong A, ya A. Enggak berubah jadi B. Berkata pada Rasul, "Perintah siap akan saya laksanakan." Dan sekarang ini banyak orang yang kucinta ulama, diperintah ulamanya berpaling. Yang repot lagi, ya, bukan cuma diperintah berpaling, sukanya setelah pengajian, ngerasani ulamanya. Repot enggak itu? Ini aku cinta ulama atau enggak cinta ulama ini? Setelah pengajian ulamanya dirasani, digunjing lain dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, di sini ada cerita yang luar biasa. Cerita ini saya juga baru baca ya. Baru baca waktu saya baca ini tadi betul-betul hati saya itu kayak diremet-remet, nyut-nyut gitu. Ya, coba lihat nih tentang Talhah bin Barra' radhiyallahu taala anhumah. Famariza Talhah ba'da dzalika. Tidak lama setelah itu sahabat yang namanya Talhah ini sakit. Ya, sakit. Maka fa'atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu fi syita'i fi burdin wa ghaim. Maka Nabi SAW dengar kalau Talhah bin Barra' sakit, Rasul menjenguknya. Padahal waktu itu di malam hari, musim dingin yang sangat dingin dan awan itu mendung. Panjenengan kalau pas musim dingin yang sangat dingin, mendung keluar di malam hari, jenguk orang sakit, kira-kira semangat atau enggak semangat? Musim dingin bukan hujan tuh, bukan loh ya. Kalau namanya musim dingin di Arab atau di Barat itu ya, musim dinginnya sampai buat hidung itu keluar darah. Dinginnya luar biasa. Ya, kulkas dibuka itu ya kurang lebih seperti itu ya, freezernya. Dinginnya seperti itu. Sangat-sangat dingin. Sangat dingin dan di malam hari. Kalau malam hari itu anginnya juga seperti orang di tempeleng itu kena anginnya. Berbuat es. Ya, kena angin tuh tempelengan es. Kira-kira enak atau enggak enak? Tentunya enggak enak. Bayangkan Nabi SAW begitu dengar Talhah bin Barra' sakit, malam hari enggak nunggu besok, ya enggak nunggu lusa, enggak nunggu kapan-kapan, langsung menjenguk. Kenapa? Karena tahu ini seorang sahabat yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang kekasih itu kalau kekasihnya sakit enggak lama-lama, ya langsung berangkat menjenguk. Berangkat menjenguk di malam hari. Falamman sarafa qala li ahlihi. Ketika Rasulullah SAW beranjak pergi meninggalkan rumah Talhah, maka Rasul berkata kepada keluarganya, La ara Talhata illa qad hadatha fihi al-mautu fa'adinuni bi hatta ashhadu ushiduhu wa usalli alaihi wa ajilu. Kata Rasulullah SAW, saya lihat ini Talhah sebentar lagi mau meninggal dunia. Ya, ini saya lihat Talhah sebentar lagi mau meninggal dunia. Kalau ternyata dia meninggal dunia, langsung kabari saya. Langsung kabari saya. Karena saya ingin menyolatkan jenazahnya. Dan saya ingin menghadiri saat beliau meninggalkan dunia ini. Jadi ketika sakaratul maut, saya ingin ada di sampingnya. Ya. Kalau dia siuman, di hadis yang lain bawahnya, kalau dia siuman, langsung kabari saya mau datang. Langsung kabari saya mau datang. Karena ketika dijenguk, dalam keadaan sedang pingsan. Tak sadarkan diri. Tengah malam, ini Talhah siuman. Maka keluarganya akan melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Cerita pada Talhah, tadi Nabi kesini, ya, enggak ngomong loh ya, katanya kamu mau mati, enggak gitu. Dan kemudian ditirun, katanya kamu mau mati, enggak seperti itu ya. Tadi Nabi dari sini pesan kalau kamu sudah sadar, disuruh ngabari Rasulullah SAW. Rasulullah ingin ketemu kamu. Katanya Talhah bin Barra', jangan kabari Rasulullah SAW. Ini malam dingin, gelap, orang-orang kafir yang benci Rasul itu banyak. Jangan sampai nanti Rasul berangkat ke sini gara-gara saya celaka di tengah jalan. Celaka di tengah jalan. Udah, kalau saya udah meninggal dunia, langsung kuburkan saja, sholatkan kuburkan. Gak usah ngasih tahu Rasulullah SAW. Coba ini. Kalau kita mikirnya gitu atau, oh nanti kesini, bilang mau jenguk saya, kasih tahu sekarang. Ini kalau kita. Tapi sahabat lain yang dipikirkan bukan dirinya. Yu'thiruna ala anfusihim walau kanat bihim khasasah. Beliau-beliau itu mengutamakan orang lain meskipun dalam keadaan yang sangat membutuhkan. Ini sangat butuh doanya Nabi, sangat butuh dampingi Nabi. Siapa di antara kita yang enggak pengin sakaratul maut didampingi Rasulullah SAW? Enak enggak kira-kira? Mau meninggal dunia Rasul di sampingnya. Malaikat Israel kira-kira damai enggak kira-kira? Lihat Rasulullah menyebut nyawanya sahabatnya. Lihat ada Rasulullah. Ngapunten Kanjeng Nabi. Kan pamit dulu mestinya ya. Rasulullah pesan-pesan. Sing apik. Yang bagus. Pelan-pelan. Ya. Yang enak. Jangan sampai terang. Terasa kan seperti seperti itu. Masih ingat enggak kisah tentang seorang anak Yahudi yang ketika dalam keadaan sakit dijenguk oleh Nabi Muhammad SAW. Rasul lihat Israel sudah datang. Ya, lihat Israel sudah datang. Maka Rasul segera masuk Islam kamu. Syahadat masuk Islam ya. Katanya anak tadi ngirik ke ayahnya. Ngirik gitu. Karena gak bisa apa-apa. Cuma ngirik ayahnya. Ayahnya mengatakan Atiq Abul Qasim. Taati Rasulullah SAW. Ini Yahudi nih ya. Taati Rasulullah SAW. Anaknya langsung syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abdu wa Rasulullah. Syahadat. Setelah syahadat meninggal dunia. Jadi malaikat Israel waktu itu ada di situ. Nah ini bayangkan, Talha bin Barra mau meninggal, itu yang dipikirkan masih Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai Rasul celaka. Dan hasilnya apa? Setelah Talha bin Barra berpesan seperti itu, beliau meninggal dunia. Di sini ada banyak pelajaran. Yang pertama, Rasul itu suka menjenguk teman-temannya yang sakit. Ya, menjenguk umatnya suka, apalagi orang yang sangat mencintai beliau. Rasul suka menjenguknya. Dan kedua, kalau lihat ini orang luar biasa ya, luar biasa cintanya, Rasul suka untuk mendampingi ketika sakaratul maut. Dan Rasul suka untuk mensolatkan jenazahnya. Dikatakan oleh para sahabat bahwasanya Rasul SAW kalau ada orang meninggal dunia, beliau biasa mensolatkan. Setelah mensolatkan, beliau itu kadang tinggal di tempat itu sampai dikuburkan. Kadang beliau meninggalkan jenazah tadi melakukan kegiatan yang lain. Karena tugas beliau sangat sangat banyak. Ya, tugasnya sangat banyak. Di awalnya dulu setiap ada orang meninggal dunia, Rasul itu datang ke rumahnya mensolatkan. Datang ke rumahnya mensolatkan. Karena para sahabat itu sangat khawatir dengan keselamatan Nabi SAW. Dan para sahabat gak ingin Rasul itu celaka. Ya, tidak ingin Rasul itu susah, sahabat buat inisiatif, tempat tertentu dijadikan tempat untuk meletakkan jenazah. Setiap kali ada orang meninggal dunia, dibawa ke rumah tersebut, kemudian Rasul sudah tinggal nyolatin di sana. Tempatnya tidak jauh. Ya, tempatnya tidak jauh. Yang gini-gini sudah pernah dengar belum? Belum. Islamnya sudah berapa tahun? Ini loh menunjukkan minimnya pengetahuan kita tentang Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Dan yang menarik, ya, menarik dikatakan di sini, fakana fi maqalatil ha intanuni wa alhiquni bi rabbi azza wa jal wa la tad'u rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ini akhafu alaihi alyahud an yusaba fi sabin. Katanya kalau saya meninggal dunia, katanya Talha bin Barra, udah langsung salatkan saya, kuburkan saya, pertemukan saya dengan Allah Tuhan saya. Ya, pertemukan saya dengan Allah Tuhan saya khawatir nanti Rasulullah kena sesuatu gangguan dari orang-orang Yahudi. Fa ukhbiran Nabi sallallahu alaihi wasallam hina asbah. Besok paginya para sahabat memberitahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngasih tahu kalau Talha semalam sudah meninggal dunia. Maka saat itu Rasul segera mendatangi makamnya Talha. Kenapa? Sudah dimakamkan. Bukannya Rasul kemudian sudah meninggal. Semalam meninggal. Bukan kemudian duduk angkat tangan, doa, enggak. Rasul mengajak sahabat, yuk kita berangkat ke makamnya. Ayo kita berangkat ke makamnya. Fawakofa ala qabrihi fasofana suma'ahu. Kemudian Rasulullah berdiri ya di makamnya. Artinya, Rasul menghadap ke kiblat. Posisi menghadap ke kiblat. Fasofana suma'ah. Para sahabat pun di belakang Rasul membentuk sof. Membentuk sof. Kemudian Rasul mensolatkan jenazahnya. Ya, jadi sholat jenazah itu walaupun sudah dimakamkan boleh asalkan untuk warga yang mukim di kota tersebut. Tapi kalau untuk siapapun ya yang tidak bisa hadir asalkan bukan warga yang mukim di kota tersebut yang dari luar kota datang gitu. Nah kalau sholat gaib itu buat dari luar kota. Yang dalam kota nggak boleh sholat gaib. Maaf ya, yang dalam kota nggak boleh sholat gaib. Kalau dalam kota enggak bisa mensolatkan, datang ke makamnya. Dari luar kota enggak bisa mensolatkan, datang ke makamnya. Baik yang dalam kota maupun luar kota, kalau enggak bisa mensolatkan, dianjurkan langsung mensolatkan di makamnya. Sering kan misalnya, keluarganya terlambat datang ke kuburan ya. Sayangnya sampai di kuburan cuma mengikuti proses pemakaman, tidak mensolatkan. Betul kan? Sampai di kuburan tidak mensolatkan. Padahal itu tetap disunahkan untuk mensolatkan. Dan ini Rasul mensolatkan. Allahu Akbar, solatkan. Kemudian masyarakat berjamaah di belakangnya. Nah, hebatnya di sini. Dalam riwayat yang lain, Talha itu pesan. tolong nanti sampaikan saja sama Nabi, saya dimintakan ampun. Sampaikan sama Nabi, saya dimintakan ampun. Kira-kira kalau ada orang meninggal yang mintakan ampun Kanjeng Nabi, itu jalannya ke Allah kira-kira jalan tol atau gronjal-gronjal? Hah? Tol ya? Nabi yang mintakan ampun. Cuma dimintakan ampun loh. Allahumma fir lahu. Selesai kan? Karena doa Rasul pasti terkabul. Tapi bayangkan, Rasul doanya enggak begitu. Saya akan sebutkan doanya. Panjenengan jangan iri ya nanti ya. Jangan iri dengan doa Rasul untuk sahabat yang satu ini. Naam. Faja'a hatta waqafa ala qabri fasafan nasu ma'ahu tuma rafa yadin fadu'ala Allahumma ilqa talhata tadhaku ilaihi wa yadhaku ilaik. Coba doanya ini. Setelah sholat tuh Rasul angkat tangan. Nih dalil. Nabi itu kalau doa angkat tangan. Nih ada orang ngomong kalau doa jangan angkat tangan. Betul kan? Nah ini berapa banyak riwayat yang mengatakan Nabi doa angkat tangan. Termasuk ini. Setelah sholat jenazah dikatakan di sini, tsumma rafa'a yadayhi. Rasul mengangkat kedua telapak tangannya. Makanya sunnah kalau doa angkat angkat tangan. Bisa dipahami? Monggo yang dapat ujian di ujuk rim. Saya boleh minum dulu? Boleh. Ini iklan. Tahir kan dia. Sahih. Nah. Alhamdulillah. Udah dapat semua minumannya? Ya. Malam ini ternyata banyak roti ini ya. Ini roti datang sendiri nih. Ada teman-teman dari Kartopuran tadi ngirimin roti. Orangnya siapa? Saya juga enggak ngerti. Hah? Amin indillah nih. Dari sisi Allah katanya Sayyidatuna Maryam kan? Ini dari sisi Allah. Ya, jadi panjenengan itu datang ke sini bawa rezekinya sendiri-sendiri. Ya, dikatakan dalam hadis, tamu itu datang ke rumah seseorang membawa rezekinya sendiri-sendiri. Kalau pulang bawa dosanya yang punya rumah. Iya. Jadi panjenengan nanti pulang bawa dosa saya ya. Oleh-oleh gitu. Ya bukan. Bukan begitu. Ini kadang orang nerjemahkan hadis gak pas kan repot jadinya. Kalau pulang artinya seiring dengan pulangnya tamu tersebut, dosanya yang punya rumah itu hilang. Diampuni oleh Allah. Kalau tamunya cuma satu. Lah kalau tamunya dua, saya meneh. Tamunya tiga, saya meneh. Tamunya sepuluh, saya meneh. Tamunya seratus, lebih lagi. Lah panjenengan pengen gak di rumahnya banyak tamu? Pengen gak? Mulai besok ibu-ibu, bapak-bapak buat pengajian di rumah masing-masing. Ya, rumahnya dibuat pengajian. Yasinan, gampang toh. Yasinan, gak usah repot-repot. Sugi kacang goreng, selesai. Ya, sugi kacang goreng. Gak dapat syukurannya, ini rezekinya pak, tamu. Pulangnya, dosanya yang punya rumah, habis. Enak gak itu? Enak, oh, Islam itu suka menjamu tamu. Makanya sampai dijanjikan orang yang mau menjamu tamu dosanya diampuni oleh Allah. Makanya almarhum Habib Anis ini kalau saya lihat beliau jamu sama tamu itu luar biasa. Suka benar jamu tamu. Tamu satu aja diantar sampai ke Tawangmangu dia. Habis sholat Jumat diantar ke Tawangmangu padahal nanti habis asar ya kembali ke Solo. Padahal itu tamu cuman di Solo 2 jam. Biar lihat gunung, kembali ke Solo. Ya. Biar lihat gunung, ini benar. Biar lihat gunung, biar lihat suasananya beda, biar senang, biar ngerti Tawangmangu seperti apa. Sudah, setelah itu antarkan bandara. Sampai seperti itu menjamu tamu. Karena di situ pahalanya luar biasa. Bon jelas? Ya. Nah, panjenengan semua, alhamdulillah, jadi tamunya Nabi Muhammad SAW. Kok saya berani ngomong begitu? Iya, karena yang undang Nabi. Ini kan majelis ilmu, ini kan bukan rumah saya. Ini majelis ilmu. Setiap orang yang masuk majelis ilmu itu tamunya siapa? Tamunya Rasul. Dalilnya mana? Karena Rasul yang bersabda, "Idza marartum biriyadil jannah fartau." Kalau kalian melewati taman surga, masuk, mampir, nikmati. Yang undang siapa nih? Nabi Muhammad SAW. Disuruh mampir, suruh masuk, suruh nikmati. Makanya kalau kita itu di rumah, rumah kita, kantor kita, ya musola kita buat pengajian, maka di situ nanti ada perhatian dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kita melakukan pekerjaannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini iklan, jadi ceritanya kan mandek ya. Biar ceritanya nyambungnya enak. Ya, sudah makan semua? Sudah. Yang belum dibatin dulu. Ini cerita akan saya lanjutkan. Boleh dilanjutkan ceritanya? Sampai di mana tadi? Doanya Rasul SAW. Ya, doanya Nabi Muhammad SAW. Andai kata didoakan oleh Rasul, ya Allah ampunilah dia. Selesai enggak? Selesai. Bayangkan Rasul ini angkat tangan, doanya bukan minta kena ampun. Doanya berkata begini, ya Allah, tolong temui Talha. Jadi bukan, ya Allah beri dia surga. Bukan. Bukan beri dia kenikmatan kubur. Bukan. Kasih yang paling diinginkan seorang hamba. Ya Allah, temui Talha. Ya Allah, temui Talha. Dan tertawalah engkau kepada Talha. Rasul minta, Allah disuruh tertawa kepada Talha, agar Talha juga bisa tertawa kepadamu, ya Allah. Bukan tasab, bukan tabassum, tauhad. Ya. Engkau ya Allah tertawa kepada Talha, Talha tertawa kepadamu. Itu kalau bahasa kasarnya tertawa bersama-sama. Begitu kan? Artinya apa? Betul-betul diberi rahmat, disayangi, disambut oleh Allah dengan cinta, dengan senang. Nah, kira-kira Talha begitu sampai kubur seperti apa nikmatnya? Hah? Luar biasa. Jangan meri ya. Mary, Mary, kira-kira kita bisa dapat gak yang seperti ini? Bisa. Bisa, bisa. Kenapa? Sebab Rasulullah SAW itu karunianya tidak hanya untuk beliau-beliau yang hidup sezaman dengan beliau. Tapi Rasul itu milik umatnya sampai kapanpun beliau milik umatnya. Apa yang diperoleh oleh para sahabat, maka kita pun bisa memperolehnya. Saya pernah menerangkan satu hadis tentang wa khairu ma'in khairun wa khairu ma'in ma'un qad naba min baini ashabil nabiyil mujtaba. Sebaik-baik air adalah air yang keluar dari jari jemari, selah jari jemari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu air yang terbaik di dunia dan di akhirat menurut para ulama. Jadi air yang di telaga Kautsar yang di surga itu kalah hebat dengan air yang diminum oleh para sahabat yang mengucur dari selah jari jemari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kalau telaga Kautsar itu bagian dari surga. Sedangkan surga dengan Nabi jauh lebih mulia Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa dibayangkan atau tidak bisa dibandingkan antara surga dengan Nabi. Sedangkan air tersebut yang diminum oleh para sahabat mengucurnya dari dalam tubuh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan tubuh Nabi itu semuanya lebih mulia dari apapun yang ada di alam semesta ini. Dari semua ciptaan Allah, yang paling mulia adalah diri Nabi Muhammad SAW. Ini, air yang keluar itu menjadi air yang paling mulia. Saya nanya sama seorang ulama waktu itu, enak ya sahabat bisa dapat kemuliaan. Kalau kita nggak bisa minum dari telapak tangannya Rasulullah lagi, ya kan? Kecuali nanti di telaga Kautsar, kecuali itu. Dijawab, enggak begitu. Enggak begitu bagaimana? Bisa dapat. Dan caranya gimana? Dalam mimpi. Mimpi ketemu Nabi itu bukan khayalan. Rasul sudah bersabda, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Siapa yang mimpi bersama aku, betul-betul bertemu dengan aku, melihat aku benar. Dan setan tidak bisa menjelma menjadi diriku, tidak bisa. Sabda Nabi Muhammad SAW, bermakna demikian. Nah, karena itu kalau kita pengen bisa seperti Talha bin Barra, ya kita ya jadi seperti Talha. Cintai Nabi benar. Ya, cium kaki Nabi misalnya, seperti itu. Sampai diwujudkan dalam perbuatan. Seperti itu cintanya. Nah, kalau udah cintanya seperti itu, ya nanti akan datang Nabi Muhammad SAW ketika kita sakaratul maut. Rasul akan datang. Ya, karena kalau udah di alam arwah, ini kan bebas ya. Tidak terikat oleh tadi seperti Yahudi akan menyerang ya di waktu musim dingin yang luar biasa. Itu kan dari sifat basyariah, sifat kemanusiaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau beliau sudah di alam arwah, maka beliau bisa bergerak bebas. Sudah tidak ada tuh tugas, saatnya beliau itu bersenang-senang. Maka di alam arwah itu kalau ada umat yang meninggal dunia, tidak khayal Rasul datang di sampingnya dan menuntun jenazahnya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Enggak khayal. Pengen enggak yang seperti itu? Pengen ya. Makanya minta. Nah, ngomong pengen tapi enggak pernah minta. Ngomong pengen tapi enggak pernah minta. Minta, ya Allah, nanti kalau saya meninggal dunia, hadirkan Nabi Musa SAW di samping saya untuk mendampingi saya ketika meninggal dunia. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nah, inilah penggal kisah tentang Talhah bin Barra. Nanti panjenengan sedaya dapat carilah kisah-kisah beliau di buku-buku Islam ya, tentang sahabat namanya Talhah bin Barra. Ceritakan ini pada anak kita, biar ngerti gitu ya. Nih, sahabat seperti ini. Saya ulangi sedikit dari kisah di atas, berapa banyak pelajaran yang bisa kita dapat? Coba, ada berapa nih? Panjenengan kan sering dengar katanya jangan mengkultuskan Nabi, betul? Ya. Ini sahabat kira-kira sama Nabi setengah-setengah atau pol-polan ini? Pol-polan. Ya kan? Sikapnya ini kan luar biasa. Ini belum seberapa. Sebentar lagi akan saya sampaikan beberapa, jangan kaget ya. Soalnya yang begini disembunyikan sama beberapa khotib. Ada khotib-khotib itu yang menyembunyikan cerita-cerita seperti ini. Gak mau dengar cerita yang seperti ini. Gak mau menyampaikan cerita yang seperti ini. Ya. Nah, malam hari ini akan saya ceritakan lengkap dengan riwayatnya. Biasanya kan saya cuma cerita. Pernah begini, begitu kan? Nah, sekarang akan saya bacakan riwayatnya. Biar panjenengan sedaya lebih mantap lagi ya. Lebih mantap lagi. Nah, kemudian juga tadi Rasul ketika berdoa angkat kedua tangan. Makanya kalau kita doa angkat tangan, angkat tangan ini menunjukkan kalau kita butuh. Orang minta itu gimana? Ada orang minta beri saya duit. Ada. Orang minta nyuwun doro, gitu kan? Badannya bungkuk, tangannya menengadah, demikian kan? Itu naluri. Coba, itu naluri. Anak kecil, bayi pun kalau bisa jalan bisa ngomong, minta mesti tangannya ditengadahkan. Gak usah diajari. Dia akan menengadahkan tangan. Itu sudah naluri. Nah, kalau kita minta sama Allah, ya nalurinya bagusnya seperti itu. Angkat tangan, minta sama Allah. Apalagi itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau udah ada contoh seperti itu, masih ada orang yang mengatakan, angkat tangan ketika berdoa bid'ah, lah kinten-kinten panjenengan manut sinten. Mau ikut yang mana? Yang angkat tangan atau yang lepas tangan? Nah, angkat tangan itu kan tanda menyerah kok, angkat tangan. Nah, kita nyerah sama Allah. Ya Allah, ini ya, minta kepada Allah Ta'ala. Nah, saya lanjutkan ceritanya atau sudah cukup? Hah? Lanjut ya. Nah, ini banyak sekali cerita-cerita tentang bagaimana cintanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini mengingat waktu itu jalannya cepat, enggak terasa. Ya, jalannya cepat. Wa akhraja Abu Ya'la wal Baihaqi fi Dalail an Amir ibn Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma anna abahu haddathahu annahu ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahtajim. Ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Imam Baihaqi. Ya, dan Imam Baihaqi dalam kitab Ad-Dalail menceritakan tentang Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zubair. Sayyidina Abdullah bin Zubair itu pernah menceritakan, ini yang cerita Sayyidina Abdullah bin Zubair, annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wa huwa yahtajim. Ketika Rasulullah SAW sedang berbekam. Ini ada sunah bekam kan? Rasul itu suka bekam, tahu bekam. Mengeluarkan darah kotor ya, biasanya dari apa namanya? Belakang lehernya, tengkuk ini di seperti disilat-silat gitu, ada caranya sendiri ya, ada pakarnya itu. Nanti dikop akan keluar darah warna hitam ya, darah kotor. Nah, Rasulullah SAW punya waktu khusus untuk berbekam. Ya, waktu khusus untuk berbekam. Kalau mungkin sekarang detoksinasi itu apa ya? Detoksifikasi. Jadi suatu upaya untuk mengeluarkan racun-racun yang ada dalam tubuh. Nah, Rasul dengan berbekam itu punya jadwal rutin Rasulullah SAW. Nah, ketika itu Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Nabi. Nabi lagi berbekam. Apa yang terjadi? Falamma faraha qala, selesai Rasulullah SAW berbekam. Selesai berbekam. Kan ada tempat yang untuk menampung darah yang kotor tadi. Rasul berkata kepada Abdullah bin Zubair, "Ya Abdullah, idhab bihadzal dam fa'ahrikhu haitsu la yaraka ahadun." Wahai Abdullah bin Zubair, tolong buang darah dari wajah ini, buang darahnya di tempat di mana tidak ada seorang pun yang bisa melihatnya. Ya, di tempat di mana tidak seorang pun yang bisa melihatnya. Falamma baraza an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amida ila dam fasharibahu. Keluar meninggalkan Rasulullah SAW, maka Abdullah bin Zubair, gelas yang isinya darahnya Rasul tadi yang kotor, darah Rasul tidak ada kotor ya, cuma istilah. Jadi jangan mengatakan darah Rasul kotor, itu kurang ajar. Nah, kurang ajar, semua yang di Rasul adalah bersih, tidak ada yang kotor. Coba lihat, yang disebut darah kotor aja, tidak kotor. Buktinya ini, iya buktinya ini. Apa yang terjadi? Sehingga Abdullah bin Zubair dapat kesempatan, ini darahnya Nabi, ya darahnya Nabi langsung diminum. Oleh sinar Abdullah bin Zubair langsung diminum. Jangan ditiru. Enggak mulai ketika konsolnya diombe. Jangan. Ini khususnya. Ini kekhususan untuk sahabat ya. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ini darahnya Nabi ya. Darahnya Nabi. Apa yang terjadi? Qala ya Abdullah ma sana'ta bidam. Setelah ketemu Rasul membalikkan gelas gitu kan. Wahai Abdullah, apa yang engkau lakukan dengan darah tadi? Maka dijawab, ja'altuhu fi akhfa makanin alimtu anahu yakhfa 'anil nas. Ya Rasulullah, jangan khawatir. Udah saya simpen di tempat yang paling tersembunyi, tidak ada satu manusia pun yang bisa melihatnya. Persis seperti perintah Rasulullah SAW. Memang perintahnya kan begitu. Ya kan perintahnya seperti itu. Sahabatnya jalankan perintahnya, mikir, kemana ini buangnya kan? Minum aja selesai, enggak ada yang bisa lihat. Dalam perut siapa yang mau lihat? Kan enggak ada yang bisa lihat. Maka Rasul bersabda, la'allaka syaribtah. Kamu minum ya? Ini kalau bilang, kamu minum ya? Sambil tersenyum, begitulah Rasulullah SAW bersabda. Qala, na'am. Iya ya Rasulullah, saya minum. Benar saya minum. Rasul bertanya, walimah syaribtah dam? Kenapa kamu darah kok diminum? Ya, kenapa darah kok diminum? Kenapa seperti itu? Dijawab, tidak dijawab ya, tidak dijawab. Kemudian mengatakan ada hadisnya kan banyak ya. Tidak dijawab. Kemudian Rasul bersabda, khalaqa dami damahu la tamassuhun nar. Sesungguhnya darahku telah bercampur dengan darahnya, maka neraka tidak akan menyentuh dirinya. Ya, neraka tidak akan menyentuh dirinya. Kemudian juga di riwayat yang lain, ya, ini ada banyak riwayat. Akan saya sampaikan beberapa itu. Akan saya sampaikan berapa biar apa namanya ceritanya itu nyambung, sebab sahabat itu kalau menceritakan kepada beberapa orang kadang ceritanya agak beda dikit, ya beda sedikit itu perawinya nyampaikannya agak beda sedikit, tapi cerita itu kita gabungkan jadi satu rangkaian, maka rangkaiannya sangat indah. Ternyata ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa kok kamu itu minum darah, maka dijawab, ahbabtu ayyaku nadamu Rasulullah SAW fi jawfi. Saya pengen darahnya Rasul ada di dalam tubuh saya. Ya, saya pengen darahnya Rasul ada dalam tubuh saya. Itu yang saya inginkan. Rasul mengatakan, tidak mungkin tubuhmu akan disentuh oleh api neraka. Ya, kecuali kalau sumpah saya keliru. Ya, kecuali kalau sumpah saya keliru. Kira-kira sumpahnya Rasul keliru atau benar? Pasti benar kan, Rasul sudah bersumpah pasti benar, tidak mungkin dirimu disentuh oleh api neraka. Gara-gara apa? Di dalamnya kata Rasul, khalaqa damahu dami, darahku bercampur dengan darahnya. Ini kalau sekarang ada transfusi darah gimana ya? Kira-kira kalau kemudian dapat donor darah dari seorang ulama besar itu kira-kira gimana ya? Barokahnya ya, mungkin siapa tahu ya, darahnya bercampur darahnya ulama. Makanya kalau transfusi darah itu hati-hati. Benar ini. Dalam sebuah hadis disebutkan, jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa, dan janganlah engkau makan kecuali di tempatnya orang yang bertakwa. Makan saja kita ini yang masuk harus lihat dari mana makanan ini. Nah, apalagi darah yang masuk ke tubuh kita, asal-asalan. Makanya umat Islam itu perlu ya membuat tim di kampungnya, di desanya, tim transfusi darah khusus muslimin. Ya khusus muslimin. Kita kasihkan ke siapapun enggak apa-apa. Kasihkan kepada semua orang, muslim maupun non-muslim butuh darah, kasih ya. Muslim maupun muslim butuh darah, kasih. Tapi yang muslim jangan sampai kemasukan darah yang lain. Yang muslim ini biar masuk darahnya muslim gitu. Pernah mikir gitu belum? Belum. Ini hikmahnya kita baca hadis ini. Ini hikmahnya. Saya juga baru mikir sekarang. Jujur saja baru mikir sekarang. Makanya langsung saya sampaikan. Perlu buat gak? Buat ya. Pulang dari sini masing-masing di kampungnya itu buat tim donor darah. Karena itu dibutuhkan. Ya. Kadang malam-malam ada yang apa namanya mau melahirkan ternyata butuh transfusi. Ya. Kemudian tidak ada darah. PMI kan kadang lagi kosong. Ya, sedangkan kalau di PMI juga maksudnya ada sensus, ini darahnya fulan-fulan-fulan, kan enggak? Ya enggak apa-apa, tapi kalau Anda ingin lebih terjamin darah yang masuk ke tubuh Anda, alangkah baiknya. Kalau yang masuk ke tubuh Anda darahnya remaja masjid, cakep enggak itu? Asyik kan? Nah, ini hikmah dari kisah Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhumah. Nah, dalam yang riwayat yang lain dikatakan, cerita lain ya, dari Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Jadi kisah meminum darah Rasul ini bukan berlaku pada satu sahabat. Jadi ada beberapa sahabat yang minum darahnya Nabi Muhammad SAW. Di antaranya di sini Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Dan ini diceritakan dalam kitab Hayatus Sahabah. Ya, dalam kitab Hayatus Sahabah. Makanya rekan-rekan jamaah tabligh kalau sampai enggak ngerti ini ya aneh. Ya, rekan-rekan jamaah tabligh kalau sampai enggak ngerti ini ya aneh. Yang mengikuti Syekh Muhammad Candahlawi kalau sampai gak ngerti ini juga aneh. Dan saya yakin beliau-beliau pasti ngerti. Karena ini buku pokoknya. Ini kan ini buku pegangannya. Paham bagaimana penghormatan sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Tentunya kalau udah paham seperti ini, ngadepin yang namanya maulid itu ya bukan apa-apa itu. Belum apa-apa itu. Buat acara peringatan maulid Nabi, sholawatan ini kecil dibandingkan dengan perjuangannya para sahabat dalam memuliakan Nabi Muhammad SAW. Besar maulidan, besar sholawatan. Tapi kalau dibandingkan dengan sahabat, kira-kira besar mana? Jauh perjuangannya para sahabat. Jadi yang kita-kita ini belum apa-apa. Yang belum apa-apa kalau sudah dibilang mengkultuskan kan aneh. Paham maksud saya? Kultuskan kan aneh. Lah kalau orang yang mengatakan mengkultuskan ini hidup di zaman sahabat, apakah mengatakan, jangan kamu ngawur. Itu nabi manusia, bukan Tuhan. Mau ngomong gitu? Dipenggal sama Sayyidina Umar, ngomong begitu Sayyidina Umar, "Ja'ani an adriba uluka hadza munafiq ya Rasulullah. Izinkan saya menggal kepalanya munafik ini ya Rasulullah." Kan begitu Sayyidina Umar. Kalau lihat orang model-model begini hidup di zaman Rasul, Sayyidina Umar akan angkat senjata. Ini orang, masa orang kita dimuliakan Rasul dikatakan begini-begini. Biar saya bunuh dia, ini munafik ini. Ini akidahnya sahabat seperti? Seperti itu, sahabat itu tahawa, cinta demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu zaman Rasul, bukan zaman sekarang. Jangan dipraktekkan zaman sekarang, ngawur. Gak boleh seperti itu. Nah ini kadang ada orang zaman sekarang yang terlampau berani lisannya mengatakan pada muslim yang cinta pada Rasul, muslim tersebut mengkultuskan Nabi Muhammad SAW. Kami katakan kepada beberapa orang tersebut bahwasanya yang kami lakukan ini cuma sebutir debu dari tengah padang Sahara cintanya para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini belum apa-apa. Belum paham? Ya. Alhamdulillah 1 jam bicaranya. Sudah cukup loh. Cerita dulu Beb ya. Lanjutkan ceritanya dikit. Ya, udah pernah dengar cerita tadi? Belum kan? Artinya dengar yang runtut begini. Biasanya kan cuma dengar-dengar tapi tanpa ada disebutkan riwayatnya. Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Lama usiba Rasulullah SAW fi wajhi yawma Uhudin. Ketika Nabi SAW berada di perang Uhud, waktu perang Uhud Rasul kan kena panah. Wajah Rasul kena panah sampai gigi beliau patah. Bisa enggak kita bayangkan kena panah sampai giginya patah, kira-kira darah yang mengucur banyak atau sedikit? Banyak kan? Darah yang mengucur banyak kan sampai itu agak lama. Sampai akhirnya Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib cari itu baraknya kurma itu kan ya. Baraknya kurma dikumpulkan, dibakar kan. Dibakar kemudian abunya itu digunakan untuk menambal, menutup lukanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Fatimah Zahra nangis. Ya sampai mana? Menangis. Rasul mengatakan ini darah perjuangan di jalan Allah. Gak apa-apa, kecil gitu. Di maknanya seperti itu. Nangis Fatimah Zahra. Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang bakar, Fatimah Zahra yang jadi perawatnya ini, menantu dan anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika darah itu masih mengucur dari wajah Rasul, Maka Malik bin Sinan saat itu masodama Rasul salam wasdarodahu. Dikatakan Malik bin Sinan mencucuk, masod itu mencucuk, ya. Ditempelkan. Nah, itu namanya masod. Kalau misalnya kita tahu ada orang tidur suka apa nih, ngemut jari, namanya apa itu? Hah? Ngempong jari itu kan ya. Nah itu kan nyucup ya kan? Nyucup lah ini darahnya Rasul dicucup wabtalahu, bukan dicucup terus dibuang, enggak. Kan ada orang yang dicucup kemudian dilepaskan lagi. Nah Malik bin Sinan dicucup kemudian ditelan wabtalahu, ditelan. Hasilnya apa? Ya, hasilnya di sini faqilalahu, tanya oleh Rasulullah SAW, atas sebutan kamu minum darah. Ya, kamu minum darah. Tadi kamu telan, kamu minum darahnya. Maka dijawab, "Naam. Saya memang betul minum darahnya Rasulullah SAW." Maka Rasul bersabda, "Tubuhnya ya, darahnya bercampur dengan darahku, maka neraka tidak mungkin menyentuh tubuhnya." Cuman gara-gara apa tadi? Mencucup darah. Tapi jangan kemudian sekarang ini ada ulama ya, salaman dicucup jempolnya. Dicari darahnya, Dracula itu nanti. Bukan ini Rasulullah, ini Rasulullah SAW ya. Sahabat dengan Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang ngomong, Ustaz, dalam Islam itu kan darah najis. Darah najis. Ya, itu darah saya, darah panjenengan, darahnya kambing, itu najis. Sudah dari awal majlis ini saya katakan, tidak ada satu titik pun di diri Nabi yang najis. Gak ada satu titik pun di diri Nabi yang najis. Semuanya adalah suci. Makanya Rasul mi'rajnya dalam keadaan jasadnya masih ada. Bukan nunggu setelah meninggal dunia baru ketemu Allah. Dengan jasadnya, dengan jasad beliau SAW, Rasul itu dipertemukan dengan Allah Ta'ala. Yang lain gak boleh. Yang lain gak boleh. Karena tubuh yang lain belum seperti itu. Tanpa mengecilkan anbiya yang lain. Nabi Musa alaihissalam mau masuk ke wadi. Suatu lembah tua, ketika akan terima wahyu, kata Allah, lepas sandalmu. Ya, lepas sandalmu. Kamu berada di wadi Muqaddas tua, di suatu lembah yang sangat suci, yaitu lembah tua. Disuruh lepas sandalnya. Kenapa? Sandalnya ada najisnya. Gak boleh masuk tempat yang suci. Di situ menjadi dalil, kalau masuk masjid, sandal dilepas. Masuk masjid, sandal dilepas. Dalilnya termasuk salah satunya dari situ. Sedangkan baginda Muhammad SAW, beliau itu ke Sidratul Muntaha, ketemu Allah, nembus 700 langit, ketemu siapapun, masuk surga, beliau dengan sandalnya, dengan jasadnya, dengan tubuhnya. Kenapa? Tidak ada satu titik pun di dalam tubuh Rasulullah SAW yang tidak suci. Semuanya suci. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang punya pandangan selain ini, walaupun dia ngaku akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, palsu. Dan paham? Palsu. Jadi kalau orang sudah salat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, kesaksian Nabi sebagai Rasul itu ya bersaksi. Nabi itu tubuhnya suci, ruhnya suci, dirinya suci. Nabi itu enggak pernah berbuat dosa dan mustahil Nabi itu berbuat dosa. Dalam kesaksian itu mengandung banyak hal. Lah kalau ada orang yang dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi masih menganggap darah Nabi najis, berarti palsu. Pun paham? Kok tegang sedoyo? Ini tegang apa mikir? Hah? Oh, baru dengar? Iya, sama, saya juga baru baca tadi. Merenungkan ya, ternyata banyak hal yang belum disampaikan oleh para mubaligh. Makanya kita harus cari ilmu terus. Ya, cari ilmu terus. Saya waktu itu diperintahkan oleh Habib Anis untuk beli kitab Jalaluddin Bihar. Itu karya Imam Nabhani. Dulu, saya cari kitab itu, suruh beli. Alhamdulillah, akhirnya saya dapat ada 4 jilid. 4 jilid kitab ini cuma bahas kemuliaan Nabi SAW, kumpulan dari pembahasan para ulama di seluruh dunia. 4 kitab. Tadi saya buka-buka, saya mau nyampaikan itu. Wah, ini kalau saya sampaikan, jangan sekarang deh. Nanti lain waktu. Mau? Nanti ya, kapan-kapan ya. Tahun depan. Hah? 4 jilid. Tebel. Ini baru satu lembar. Nggak rampung-rampung. Kalau 4 jilid. Rampungnya kapan gitu. Ternyata enak enggak bahas ilmu? Enak kan? Enak, alhamdulillah kita dikasih kenikmatan dalam cari ilmu. Nah, kalau yang ini kisah yang dulu udah pernah saya sampaikan, tapi insyaallah bisa nambah cintanya kita kepada Rasulullah SAW, ya, nambah. Pernah Rasulullah itu kalau mau tidur ya di rumahnya Ummu Salamah ya, kalau Rasul tidur di rumah Ummu Salamah, di situ Rasul biasa kalau mau buang air kecil Rasul pakai, kalau sekarang ada tespot ya, kalau sekarang itu tempat untuk buang tespot ya, kalau orang sakit di rumah sakit gitu kan. Nah dulu kan belum ada kamar mandi dalam rumah, belum ada kamar mandi dalam rumah, jadi ya pakai tespot. Tespotnya apa? Botol kalau dulu. Ya dulu botol. Nah Rasulullah SAW buang air kecil di botol tadi, ditaruh di bawah tempat tidur atau gimana ya. Nah di situ ada pembantu ya, ada pembantu dari Habasyah, dari Afrika ya, pembantu dari Habasyah atau Afrika ya, dari Afrika, pembantu Ummu Salamah. Botol itu diambil diminum. Kenapa? Akidahnya benar. Ya akidahnya benar, dia ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Diri Rasul sama suci lah. Panjenengan sama saya dengar gini ada gila, berarti dia ahlu sunnah wal jamaah. Paham? Masih hi, kurang ajar. Masa apa namanya air seni Rasul dihikan ya. Kenapa? Diri Rasul tidak ada yang najis. Tidak ada yang najis. Lain. Alat reproduksinya sama, ginjal sama ginjal. Cuman ginjalnya ini menurilah. Diceritakannya itu langsung dari cahayanya. Cahayanya Allah ini semua sempurna. Lain dengan kita. Kita ini, ya begitu. Bapak ikatan dungoni ya lali. Ya kan? Ketika hubungan intim kadang lupa berdoa. Ya, masuknya aja makanannya macam-macam. Rasul ini dari yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia. Dan yang masuk ke dalam tubuh Rasul semuanya itu terkontrol. Rasul nanti ada cerita di sini. Ada cerita ya. Masalah yang masuk ke dalam tubuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan dibayangkan sama. Bayangkan sama aja udah kurang ajar. Benar nih. Bayangkan sama aja udah kurang ajar. Oh sama. Dasar manusia. Ya menungso tapi apodo. Ya manusia tapi tidak sama. Nah katakan di sini. Ainal qadah. Rasul nyari mana ini? Botolnya mana? Tespotnya mana? Kok tidak ada? Maka dijawab, syaribatuhu surrah khadimu Ummu Salamah. Ya Rasulullah, diminum sama pelayan perempuan. Diminum ya, isinya botol tadi diminum oleh pelayan perempuan. Maka Rasul bersabda, laqad istawadat minan nar bihibarin. Dia telah melindungi tubuhnya dari api neraka dengan sebuah perisai, yaitu tadi air seninya Rasulullah SAW. Dijamin tidak akan disentuh api neraka. Masih berani ngomong? Hah? Masih berani ngomong? Yang minum ini ngerti, bukan gak ngerti. Di riwayat yang lain, ceritanya lain lagi. Jadi begitu kejadian berbeda, beda. Ummu Salamah yang minum. Diminum. Ditanya, loh, apa, kok diminum kenapa? Gak ada bedanya dengan air, dengan apapun. Bersih, enak. Ya bersih, enak. Jangan dibandingkan dengan milik kita. Lah kalau milik kita ini aromanya saja dari jauh udah pingsan. Paham ya? Sudah pingsan. Kalau Rasul tibta hayyan wa mayyita. Rasul itu tubuhnya suci dan harum dalam keadaan hidup maupun setelah meninggal dunia. Ini memang gini ya. Sengaja saya sampaikan yang seperti ini. Biar apa? Biar kita ngerti gitu loh. Biar kita ngerti bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Jangan dianggap para sahabat itu apa muliakan Rasul setengah-setengah. Beliau-beliau kalau muliakan Rasul itu pol-polan. Jadi kalau kita baru sekedar solawatan buat maulid Nabi ya, kita nyanjung-nyanjung Nabi dengan pujian-pujian, itu baru sekedar di lisan, gak ada apa-apanya. Ya baru sekedar di lisan, meskipun lisan itu muncul dari dalam hati. Sahabat sampai tindakan minum darah, minum air seni, siap ngorban kenyawa. Nah kita ini apa? Belum apa-apa. Nah kalau yang belum apa-apa dibilang mengkultuskan, ya kira-kira manusia-manusia yang mengatakan mengkultuskan ini kalau hidup di zaman Nabi disebut apa oleh para sahabat? Bukan muslimin. Kenapa? Nah, musliminnya seperti itu. Musliminnya itu seperti para sahabat itu. Mukmininnya seperti para sahabat itu. Seperti kita ini mirip-mirip, cuman beda. Mirip-mirip, cuman beda. Lah yang gak mirip. Yang gak mirip para sahabat, yang gak mirip kita ini. Paham? Gak mirip kita ini. Siapa? Wallahu alam. Ya. Ini memang kenyataan. Akidah. Ini akidah. Jadi kalau ada orang aku ahlu sunnah wal jamaah, tapi tidak seperti ini dalam muliakan Rasul, saya berarti pal Solo. Bukan sekarang kan banyak. Namanya sama, isinya beda, betul? Itu ada air mineral apa ya, botolnya sama, air mineralnya sama ya. Jeruni banyu kaleng. Ada kan penipu-penipu seperti itu kan? Dalamnya air kotoran cuma ditambahi zat apa jadi kelihatan bening. Setelah berapa hari kemudian kekuatan uget-ugetnya keluar. Maka hati-hati kan kalau beli air mineral asli atau palsu. Nah, beli dari ulama aja lah aman. Siapa? Enggak iklan, saya enggak kenal ya. Yang jualan-jualan air itu saya enggak kenal. Dan saya enggak jualan air. Jangan khawatir, jadi bukan iklan produk saya enggak jualan air. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, lanjutkan dikit ya. Dalam sebuah riwayat, Rumah Salamah minum. Karena waktu tidur di rumahnya dicari, botolnya enggak ada, diminum sama dia. Nah, di kitab Qadhi'iyat Asyifa, disebutkan di situ. Di sini, cerita yang lain lagi, ini tadi hadis diriwayatkan oleh Al-Haythami ya, Al-Haythami dalam kitabnya juz 8 halaman 271. Jadi riwayatnya lengkap. Nanti kalau yang enggak percaya sama kisah-kisah ini, cari terjemahan kitab Hayatus Sahabah. Iya, cari terjemahan kitab Hayatus Sahabah. Nanti di situ akan kelihatan benar gitu ya. Saya enggak perlu menceritakan detail riwayat-riwayatnya. Ingat kata-katanya pengarang kitab Radhu Royahin dulu. Disampaikan dalil-dalilnya, yo ora percaya. Benar kan? Sing ora percaya wis dikandani tetap ora percaya. Kalau yang udah percaya enggak usah disebutkan perawinya, udah percaya. Jadi ya udah saya cukup judul bukunya Hayatus Sahabah. Kalau enggak percaya sama pengarang kitab Hayatus Sahabah ya karepmu gitu ya. Disebutkan ini enggak percaya, lah percaya ini mengkaro gurunya si Jikuri ya repot. Repot kan ya. Ulama-ulama besar enggak diterima, percaya cuma sama satu gurunya. Sedangkan sekian ribu ulama tidak ada yang didengar. Kan repot kalau seperti itu. Hadirin dimuliakan Allah, ini cerita selanjutnya. Tentang sahabat yang bernama Abi Ayyub Al-Ansari. Nah ini asyik ini. Abu Ayyub Al-Ansari. Rasulullah SAW ketika sampai di kota Madinah, waktu itu kan Rasul belum punya rumah. Belum punya rumah. Bayangkan kalau Rasul itu misalnya ya, misal saja, dari Jogja, Mekah itu Jogja, Solo itu Madinah. Misal, cuman misal nih. Dari Jogja ke Solo, di Solo gak punya rumah. Panjenengan orang Solo, kira-kira pengen Rasul nginep di rumahnya enggak? Pengen kan? Nah ini kan repot ini. Kalau semua pengen Rasul milih kan repot. Repotnya gimana? Pilih kasih, betul gak? Berarti pilih kasih. Allah ngasih jalan keluar yang luar biasa. Biar ontahnya yang cari rumah. Biar ontah. Makanya ontah disuruh jalan. Artinya nanti kalau yang milih ontah kan gak pilih kasih. Nah kalau ontah bisa pilih kasih, ini kan ontah ajaib namanya. Artinya buat para sahabat ini adil gitu ah. Adil. Jalan nih ontah. Begitu ontah ini jalan, sahabatnya semua di belakangnya. Di belakang ontah tadi ya. Ngiring ontah. Ini dibuat dalil kalau kebo lewat dulu. Ngiring ontah katanya. Dibuat dalil begitu ya. Ada yang menjadikannya sebagai dalil seperti itu. Nah, katanya di Solo dulu gak ada ontah, jadi kebo yang suruh jalan. Ya, kebo yang suruh jalan. Nah, sahabat yang di belakangnya ini ngiring ontah ya. Ngiring ontah. Dengan harapan apa? Ontahnya dipegangi. Mantekoh. Setiap lewat depan rumahnya, mandek. Begitu jalan, nangis sahabat. Aduh. Dan kadang ontanya suka menggoda. Kenapa? Udah mandek, parkir bentar, bangun, jalan lagi. Bisa bayangin enggak suasananya waktu itu gimana nih, warga Madinah itu? Gitu kan? Semua pengen mandek di rumahnya. Nah hasilnya, ontah itu berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dan rumah para sahabat rata-rata tingkat. Dua lantai. Lantai pertama, lantai kedua. Lantai pertama biasanya buat terima tamu, kedua ini buat keluarga. Biasanya seperti itu. Nah saat itu, kedatangan Rasulullah SAW, ini rumah gak besar. Abu Ayyub Al-Ansari dan istrinya, ya, pengen tinggal di bawah. Biar Rasul yang di atas saja. Kenapa? Sebab kalau Rasul di bawah, beliau-beliau ini bingung. Kalau di atas jalan, berarti kakinya di atas Rasulullah SAW. Ya, gimana ini? Maka Rasul mengatakan, enggak, tamunya banyak. Nanti kalau kamu harus ke atas masuk apa rumah kamu repot. Ya kamu repot, sebentar-bentar ada tamu ke atas lagi. Kan harus melewati Abu Ayyub Al-Ansari sama istrinya. Ya istrinya enggak bakal tenang karena tamu datang terus kan. Enggak bisa tenang. Maka Rasul mengatakan, enggak, biar saya di bawah saja, kalian di atas. Ya, kalian di atas. Hasilnya apa? Yang berdua ini Abu Ayyub dan istrinya di atas, Rasulullah di bawah. Tamu gampang ketemu, ya. Tamu gampang ketemu, nyantai. Enggak terganggu yang di atas rumah tangga kan sendiri. Itu berbulan-bulan demikian. Nah, cuman beberapa hari awal itu Abu Ayyub Al-Ansari di atas tidak pernah berani jalan lewat tengah. Kalau jalan melipir tembok. Sama istrinya melipir tembok dan jinjit-jinjit. Kenapa? Takut kalau jalannya kekerasan sedikit. Dulu belum ada konstruksi beton. Konstruksinya lempeng ditempelkan. Jadi kalau jalannya keras sedikit, gogrok kan? Ada gogrokannya, ada runtuhannya itu. Takut kalau runtuhannya, debu-debunya nanti kena wajahnya Rasulullah SAW. Takut seperti itu, makanya melipir di pinggir, melipir pelan-pelan seperti itu. Panjenengan sanggup gak tinggal begitu? Berapa bulan? Akhirnya lama-kelamaan gitu kan? Bingung ini. Gimana ini kalau seperti ini tetap gak enak? Hati-hati ya, gak enak. Yang waktu satu malam, tempat penyimpanan air tandonnya jebol, bocor, grojok gitu. Nah, Abu Ayyub dan istrinya ini kalau tidur selimut cuma satu, tipis. Padahal itu musim dingin yang luar biasa. Karena khawatir airnya itu nanti akan rembus, kemudian netes ke bawah, selimut pakaian dibuat nyumpel, jangan sampai airnya netes. Dua-dua tidur, musim dinginnya Arab itu dinginnya luar biasa. Seperti itu cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya Rasul mengatakan, ya udah, ini kalian repot kalau begini, biar saya yang di atas karena sayang kepada beliau berdua. Nah, kebiasaan Abu Ayyub Al-Ansari disebutkan dalam kitab Hayatus Sahabah. Kalau enggak percaya, cari kitabnya. Kalau yang punya kitabnya bahasa Arab, dibuka halaman 397. Ya, dibuka halaman 397. Di situ Abu Ayyub Al-Ansari dan istrinya suka buatkan makanan untuk Rasulullah SAW. Ya, tinggal di rumahnya kan dibuatkan makanan. Dan kebiasaannya kalau dibuatkan makanan, itu makanan dikembalikan, mereka berdua baru makan sisanya. Kenapa? Cari keberkahan dari bekas makan yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Disebutkan begitu dalam kitab Hayatus Sahabah. Cari barokahnya. Ini mana nih bekasnya Rasulullah. Dicari seperti itu. Suatu ketika ngasih makanan, kok balik, dilihat, kok enggak ada bekas sentuhan tangannya Rasulullah SAW. Apa ini? Enggak ada, Rasulullah enggak nyentuh ini. Ya, Rasulullah tidak nyentuh. Yang tidak utuh, bukan masih utuh, bukan ya. Karena Rasul punya kebiasaan kalau makan kan dengan satu orang, dengan dua orang itu. Nah, ini kok Rasul enggak nyentuh? Masih tandanya-tandanya enggak ada sebuahnya Rasulullah SAW. Tanya ini Abu Ayyub Al-Ansari, ya Rasulullah, tadi panjenengan enggak makan. Maaf, saya enggak makan tadi. Kenapa? Ada aroma di makanan ini kalau saya makan nanti enggak pas, soalnya saya biasa bermunajat dengan makhluk Allah yang lain, itu dengan para malaikat. Makanannya ada bawang, ada berambang. Rasul enggak mau makan. Rasul enggak mau makan karena Rasul dialog dengan malaikat. Aroma mulut Rasul harus harum. Malaikat enggak senang aroma bawang dan berambang. Makanya sekarang itu kalau ada film vampire apa ya, Dracula, kemudian kalungan bawang, berambang dan lebih ini ya. Ya, jadi dianggapnya seakan-akan foto bangsa halus itu enggak suka sama segitu. Maka kalau ada orang kesurupan, kakinya di apa namanya, dikosai bawangnya kan, biar jinnya keluar. Ini emang ada riwayatnya tadi itu, enggak suka sama aroma yang seperti itu. Makanya juragan bawang itu hanya kesurupan tuh. Kecuali kalau di luar rumahnya gitu ya. Juragan bawang itu rumahnya hanya kesurupan. Nah, jin demit enggak suka. Iya, bunuh rata enak. Nah, jin demit aja enggak suka, ya kan? Kok menungso doyan. Menungso doyan gitu ya. Manusia doyan. Memang konsumsinya berbeda. Nah, Rasul ini yang masuk ke dalam tubuhnya dijaga sampai seperti itu. Mau disamakan dengan kita. Jadi kan saya katakan, yang masuk ke dalam tubuhnya saja dijaga. Yang seperti itu tidak boleh. Jangan sampai masuk ke dalam tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Ya. Kalau kita semua masuk. Makanya ya, katanya ini terakhir. Abu Sayyidina Rasulullah akan berikan tambahan, kemudian kita tanya jawab ya. Katanya gini, manusia ini sama hewan, mendingan hewan. Hewan itu yang namanya kucing, makannya juga tertentu. Coba kucing dikasih makan macam-macam, mesti kan nolak, wes. Ya kan? Kalau udah kenyang, kucing itu mundur, betul nggak? Kucing mundur. Yang namanya kambing, enggak ada sejarah kambing makan durian, enggak ada. Kecuali kambing-kambing di kebun binatang itu ya, dipaksa sama juragannya. Kambing makannya rumput ijuan. Yang namanya ayam ya makanannya tertentu. Kalau manusia kambingnya dimakan, bahkan sekarang ada yang makan anjing, naudzubillah min dzalik ya kan? Ya, kemudian apa lagi? Tumbuhannya dimakan, semuanya dimakan. Karena itu tidak ada bangkai yang lebih busuk dari manusia ketika meninggal dunia. Betul? Itu jenazahnya manusia itu katanya bangkai yang paling busuk. Kenapa? Semuanya masuk. Ya, semuanya masuk. Kecuali kalau orang-orang yang soleh. Makanya Nabi lain. Rasulullah enggak langsung dikuburkan. Rasulullah 3 hari baru dimakamkan. Rasulullah itu 3 hari enggak dimakamkan karena proses makamkan Nabi gimana? Kan bingung semua sahabat. Ini yang mandikan nanti siapa? Mandikannya gimana? Ini yang ngafani gimana? Nanti kemudian yang mau jadi imam siapa? Ini kan nunggu berita dari langit. Sampai datang malaikat Nabi Allah Khidir alaihi salam. Dalam riwayat seperti dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan ya. Ada suara dari Nabi Allah Khidir untuk takziah. Suara didengar oleh para sahabat tapi tidak ada rupanya. Diajari cara untuk menyelenggarakan pemakaman Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar mengatakan kamu hidup harum, wafat pun harum ya Rasulullah. Hidup harum, wafat pun harum. Karena ya memang berbeda, enggak sama dengan kita. Lah kok gitu ada orang ngomong manusia biasa, Rasul podo sama kita. Lah kira-kira aneh enggak ngomong gitu? Aneh bin ajaib ya. Nah, insyaallah ini dapat saya sampaikan. Alhamdulillah udah jam 10. Jadi ada tambahan dari Hadi Husain bin Anis. Kemudian nanti kita tanya jawab. Setelah tanya jawab nanti ada pengumuman-pengumuman ya. Setuju? Ya. Kerasa lama atau enggak kerasa lama? Ini hawanya terus terang hawa ngantuk buat saya ini. Hah? Kerasa sumuk? Ya, alhamdulillah kalau sumuk itu bagus. Berarti kan kolesterol-kolesterolnya hilang dulu. Kolesterol hilang semua. Kenapa? Keluar keringat. Alhamdulillah. Fadlul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Hamdan katsiran tayyiban barakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya terus terang malas memberikan tambahan karena yang disampaikan oleh Ustaz Noval pada malam hari ini semuanya istimewa. Kalau sayur masakan itu sudah enggak perlu dikasih bumbu lagi, kalau ditambah malah rusak nih. Nah, saya enggak akan nambah lagi, cuma saya akan flashback sedikit ke cerita tadi, cerita Thalhah bin Barra tadi betul-betul menggambarkan cinta yang sejati. Jadi cinta yang sejati adalah kita itu ingin kalau yang kita cintai senang. Seperti tadi, enggak usah ketika sekarat, enggak usah diberi kabar Rasulullah karena nanti kalau Rasulullah datang sini karena keadaan Madinah itu belum aman, ada orang munafik, ada orang kufar, ada orang Yahudi yang licik, maka keselamatan Rasulullah tidak ada yang menjamin. Sudah saya salat aja langsung dikubur. Itulah cinta yang sejati seperti itu. Jadi cinta yang tidak ada pamrihnya, yang dipikirkan hanya keselamatan, kebahagiaan orang yang dicintai. Ada satu anak berkata kepada keluarganya, saya ini nanti kalau meninggal gimana nih? Saya kok punya penyakit seperti ini. Kemudian orang tuanya bilang, wah kalau kamu meninggal saya repot, kata ayahnya. Repot saya ini, saya itu cinta sama kamu. Kadang-kadang saya ada persoalan harus saya omongkan. Kemudian, gimana ibu? Kalau kamu gimana bu? Kalau saya tidak ada kamu ya repot, nanti siapa yang mau ini? Saya suruh-suruh. Repot. Kemudian anaknya, wah kalau saya bapak tidak ada, saya jadi anak yatim saya. Tidak ada. Biasanya anak yatim itu tidak mendapatkan penghargaan di mana-mana. Kemudian si orang ini berkata, kalian ternyata hanya mencintai diri kalian sendiri. Kalau begitu saya harus menjadikan amal soleh sebagai teman saya dikubur, kata anak itu. Nah inilah gambaran sejati itu adalah cinta yang ditunjukkan oleh Thalhah bin Barra. Nah kita ini kalau misalnya mau bertemu dengan Rasulullah, ukurannya itu dari besar kecilnya cinta, kira-kira kita ini urutan yang keberapa? Kalau kita lihat sahabat seperti itu ya, kalau cintanya. Nah saya ini mendengar cerita, sebetulnya ada cerita ini luar biasa ya. Menurut ilmu psikologi itu juga ada banyak orang yang mentalnya tidak bisa berubah kecuali dengan cerita. Jadi memang cerita ini luar biasa. Kenapa tidak dibikin aja majelis ini, majelis yang diberi judul, misalnya judulnya seperti Cinta Rasul. Nah, jadi setahun penuh atau sepanjang masa yang dibahas kisah tentang Rasulullah. Karena semua kisah yang menyangkut Rasulullah, semuanya tidak ada yang jelek. Semuanya bagus, semuanya menghibur hati. Itu yang saya tambahkan, kurang lebihnya mohon maaf. Usul diterima. Ya, setuju. Jadi nanti Arba'in Nawawiyah dibaca sedikit gitu ya. Kemudian kita banyak bahas kisah-kisah tentang Rasulullah SAW dengan sahabat, dengan Rasulullah, Rasulullah dengan sahabat sepanjang masa. Dan tante memang. Ya semua hadis itu yang namanya Bukhari Muslim, ya semua ceritanya tentang Rasulullah SAW. Ya, insya Allah nanti kita akan buat yang seperti itu. Mau? Ada 4 jilid, jangan khawatir. Ada banyak jilid, banyak kitab ya. Banyak kitab. Bagi Dalailun Nubuwwah lil Baihaqi. Masya Allah. Kitab Dalailun Nubuwwahnya Imam Baihaqi ini jarang orang baca. Ya. Jarang orang baca. Jangankan baca. Cari kitabnya aja susah. Saya waktu dikasih tahu oleh Hibanis Tusu nyari kitab tersebut, saya berburu sampai ke Jakarta. Saya dapatnya dari Kiai Amir Hamzah. Kiai Amir Hamzah dapatnya dari temannya yang ada lagi belajar di Madinah. Itu temannya baru mau pulang, dipesani untuk cari kitab itu di sana. Kemudian ternyata dapat itu ya. Dapat kitab tersebut terus difotokopi ya. Ada 2 jilid Dalailun Nubuwwah karyanya Imam Baihaqi. Itu di situ banyak hal yang belum pernah kita dengar. Kisah bisik di awal-awalnya Rasul masih kecil ya. Ketika Rasul itu belum jadi Rasul, masih jadi seorang Nabi bagaimana. Ini kalau kita mau belajar dari mulai lahir sampai kita meninggal dunia, enggak habis. Ya, sangat banyak riwayatnya. Insya Allah nanti saya akan jadi buku. Insya Allah jadi buku ya. Mau? Ya, buku yang tentang kisah-kisah kehidupannya Rasulullah dengan para sahabat. Mungkin berseri di seri 1, seri 2, seri 3, dan seterusnya. Biar kita semakin kenal dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk yang mau bertanya, Mas Siddiq, silahkan dikasih 2 nomor Mas Siddiq. Nomornya Mas Siddiq sama nomor saya yang ini saya sebutkan nomor saya dulu ya. Yang ingin bertanya, via SMS, dapat SMS ke nomor 081-393-353-241. Ya, 081-393-353-241. 081-393-353-241. Buat semua pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, kalau punya nomor saya selain nomor yang saya sebutkan ini, hapus saja semuanya. Hanya ini yang akan saya tanggapi. Jadi kalau orang telepon, SMS itu ya, nomor yang saya pakai cuma nomor ini, 081-393-353-241. Silakan Mas Didit, nomornya panjenengan. Nomor di malam hari ini 083-865-430-777. Di 083-865-430-777. Sekali lagi di 083-865-430-777. Lanjutkan Mas Siddiq sekali lagi. Nomornya di 083-865-430-777. Iya. Terima kasih Mas Siddiq, boleh saya mewakili Anda untuk membacakan SMS yang masuk ke handphone saya ini? Minta izin boleh Mas Siddiq? Nah, Mbak. Ya, ini Mas Siddiq kan bagiannya beliau ini. Ini kan Al-Hidayah FM. Bagiannya Al-Hidayah FM. Ini ada pertanyaan dari Akhina Zuhri Sleman ya, dari Sleman. Jadi Al-Hidayah ini bisa ditangkap di Sleman. Mohon maaf untuk semua pendengar, tolong jangan telepon ke nomor tadi, cukup SMS saja. Karena kalau telepon masuk saya enggak bisa baca SMS-nya. Nah, bertanya begini, apakah wanita yang meninggal waktu melahirkan itu mati syahid? Ya. Walaupun setiap harinya tidak ibadah, mohon penjelasannya. Walaupun setiap harinya tidak ibadah. Jadi begini ya. Setiap amal itu yang paling penting akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung akhirnya. Contoh sholat. Dari awal sampai akhir baik. Tapi ketika mau salam, assalamu'alaikum. Batal enggak? Karena belum kum kan batal. Tergantung akhirnya. Kalau akhirnya buang gas, maka sholatnya batal. Urusan sholat, alhamdulillah, masih bisa diulangi. Ya, masih bisa diulangi. Na'udzubillah min dzalik. Kalau orang hidup dari awal sampai akhir, kelihatannya baik. Cuma kelihatannya baik. Tapi akhirnya, na'udzubillah, sul khotimah. Hasilnya apa? Sul khotimah. Jelek. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang yang dari awal kelihatannya buruk gitu ya. Tapi akhirnya baik. Ya akhirnya baik, maka dikatakan dia husnul khotimah. Nah, buat kita jangan cita-cita. Aku tak elek sik engko garine HP. Ya, jangan cita-cita begitu. Saya tak jelek dulu nanti akhirnya bagus. Lah apa kita ngerti kapan matinya? Kapan wafatnya? Kan enggak ngerti. Karena enggak ngerti kita enggak boleh kemudian udah saya mau ngedan dulu nanti akhirnya bagus. Kan enggak boleh seperti itu. Nah, kalau kebetulan ada seorang muslimah, KTP Islam, ya, mungkin sholat bolong-bolong. Saya sholatnya bolong-bolong. Tapi dia cinta pada bayi yang dikandungnya. Dia pengen bayi ini lahir. Dia siap mengorbankan nyawanya. Demi anak ini. Itu kira-kira perjuangan enggak? Perjuangan. Ketika dia berjuang seperti itu, sambil berdoa, berharap kepada Allah, dan insya Allah muslimah manapun kalau mau melahirkan, kira-kira doa enggak? Doa kan? Pasti itu. Muslimah manapun pasti dia akan berdoa. Seburuk apapun muslimahnya, pasti ketika dia akan melahirkan, berdoa. Taruhannya nyawa saja. Sakit. Pasti ketika seperti itu dipanggil, ya Allah, gitu kan? Panggilannya akan kepada Allah. Kemudian ketika melahirkan, bayinya selamat, orang tersebut meninggal dunia. Gimana? Dikatakan dalam riwayat, orang yang memang meninggal karena melahirkan, dia termasuk orang yang mati syahid. Dan orang yang mati syahid ini, dosanya akan dihapuskan oleh Allah. Nah terus gimana Ustaz? Tugas kita husnuzon. Prasangka baik. Jangan menghakimi. Wah ya aku ira iso, uripin di seedan, terus entah-entah ini ngono kok enak men, yang rokok. Jangan. Tugas kita enggak boleh menghakimi. Tugas kita husnudzon. Ya, husnudzon prasangka baik. Seperti nih ada seorang yang hidupnya mabuk. Tiba-tiba terdengar panggilan jihad fisabilillah. Karena misalnya negara kita diserang gitu ya dulu ya tahun 45 atau tahun 30 diserang oleh penjajah. Orang ini hidupnya mabuk, begitu dengar negaranya diserang oleh penjajah, dia pengen mengusir penjajah tadi, dia bangkit melawan penjajah, ditembak, meninggal dia. Mati apa nih? Mati syahid. Ya dia mati syahid, dosanya diampuni oleh Allah. Karena memang derajat syahid ini tinggi, amal yang luar biasa, makanya bisa menghapuskan dosanya. Cuman yang namanya mati syahid itu ada aturannya loh ya. Enggak asal-asalan syahid, tadi sangit tambah repot. Ya, jangan awuran. Nah, tugas kita husnudzon. Dan jangan ibu-ibu nawaitu, ya wis ngono aku tak nyedan sik. Ngono apa ngelahirke tak njaluk mati lah itu lain. Itu berbeda. Itu sesuatu yang kita bisa bedakan ya. Demikian untuk Mas Zuhri dari Sleman. Mas Siddiq ada yang nanya enggak di situ? Nomor panggilannya? Ada pertanyaan dari Abdullah Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, saya mau bertanya, bagaimanakah lafaz yang menerangkan lafaz hadis yang mengatakan kalau rugi mempunyai 3 anak tetapi tidak diberi nama dengan nama Muhammad. Kemudian yang kedua, dari mana dasar tentang orang yang memberi nama dengan nama Muhammad maka akan masuk surga? Ya. Mohon penjelasannya, Habib. Iya. Tadi teks hadisnya tentang apa namanya orang yang punya anak 3 dan dikasih namanya dengan namanya Rasulullah SAW, maka itu nanti suatu apa kerugian ya. Teks hadisnya saya terus terang saya tidak hafal karena belum saya hafalkan ya. Cuman panjenengan nanti cari aja di Google, search Google. Ya, search di Google. Insya Allah ketemu jawabannya. Google itu lebih alim daripada saya. Urusan data ya, Google itu lebih alim daripada saya. Ustaz Google. Ini kalau sekarang saya cari, saya buka laptop sebentar ya kepegang. Cuman waktunya, apa namanya, akan panjang ya, terbatas itu. Nah, kemudian yang kedua, tadi dikatakan orang yang punya nama anak kecil nama Muhammad, masih nama Ahmad, nanti dia akan, nggak apa-apa ya, Nah, nanti dia akan masuk surga. Dalilnya dari mana? Tadi sudah saya ceritakan. Sudah saya ceritakan proses tentang syafaat. Ya, kalau dari kiamat ada tiga kelompok manusia yang bisa memberikan syafaat. Yang pertama adalah para anbiya. Yang kedua adalah para ulama. Yang ketiga adalah para syuhada. Syuhada ini tingkatannya di bawah ulama. Ulama di bawah para nabi. Dan dari semua nabi, syafaat yang terbesar itu milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Dan Rasul akan berikan syafaat kepada umatnya dengan berbagai kriteria. Yang pagi sholawat 10 kali, sore sholawat 10 kali, dijamin dapat syafaat. Yang habis azan mendoakan Rasul, dijamin dapat syafaat. Yang cinta Rasul juga dapat syafaat. Nah sekarang, ini ada orang namanya Ahmad, namanya Muhammad. Ya, namanya Ahmad Muhammad, Muslim loh ya, syarat Muslim, meninggal sebagai seorang Muslim. Dia akan masuk surga berkat namanya, karena apa? Ya, mungkin nanya, Ustaz, dari mana bisa masuk surga berkat namanya? Karena ayahnya ketika ngasih nama Ahmad atau Muhammad, karena cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Dan cinta kepada Nabi ini sebuah amalan yang sangat besar. Nabi akan membalas orang yang cinta kepadanya kira-kira dengan cinta atau kemurkaan? Tentunya dengan cinta. Karena itulah nanti orang-orang yang orang tuanya ngasih nama anaknya itu Ahmad atau Muhammad ya, maka oleh Rasul akan dibela nama tersebut. Karena akan jadinya lusuh. Misal di absen ya. Ini misal aja di absen. Daftar orang mau masuk neraka. Ahmad neraka. Kira-kira gitu ya. Kira-kira. Panjenengan saja kalau misalnya punya mau menghukum orang gitu ya. Namanya orang itu namanya panjenengan. Kira-kira dikasih dispensasi enggak? Itu kalau di penjara ada namanya apa itu? Remisi. Ya remisi. Gara-gara apa remisi? Kelakuan baik. Apalagi? Ada hari raya. Betul kan? Nah nanti ada remisi gara-gara namanya sama dengan nama Nabi. Ya namanya sama dengan nama Nabi. Apalagi namanya Abdullah. Apalagi namanya Abdurrahman. Apalagi namanya Abdul Hamid. Apalagi namanya Abdurrahim. Namanya Allah yang dipakai. Nama ini akan membuat orang tersebut dapat pertolongan dari Allah. Ustaz, kenapa bisa begitu? Ya jelas beda dengan orang lain. Orang lain itu gak punya perhatian seperti itu. Ngasih nama gak mikir Allahnya. Ngasih nama gak mikir Nabinya. Yang dipikir kesenangan pribadinya. Sedangkan yang ini ngasih nama yang dipikir Allahnya. Yang dipikir Nabinya. Kira-kira dihargai gak sama Allah itu? Tentu akan dihargai oleh Allah. Ini jadi amalan. Berkat ini nanti insya Allah dia akan selamat dari siksa api neraka. Loh, masa mau husnuzan gitu? Enggak mau. Pilih mana? Pilih yang sudan atau husnuzan? Hah? Pilih yang jadi husnuzan atau sudan? Nah sayangnya mentalnya sebagian kecil umat Islam ini, kalau ada orang ngomong seperti saya tadi, mentalnya dalilnya mana? Wah, tapi kok penak men? Gampang men, wong mlebu neraka mung jenenge kaya jeneng ngono. Terus mabuh apa ke mabuh surga kok gak? Gampang men. Hadirin yang dimuliakan Allah, ingat tadi depan saya katakan, syaratnya seorang muslim meninggal husnul khatimah. Jadi kalau saya ngomong harap didengarkan. Jadi jangan asal ditelan. Bisa dipahami? Bisa apa cuman? Ya. Dan Rasul sangat perhatian dengan urusan nama. Sangat perhatian salam. Beliau mengatakan sammu bismi. Beri namaku ya kan? Sampai tadi katakan tiga anak kalau enggak ada namanya namanya Rasulullah itu rugi yang luar biasa. Ya kerugian yang luar biasa. Itu berarti kan nama itu punya sesuatu. Nanti akan saya berikan jawaban yang lebih lengkap insyaallah, cuman jangan malam hari ini. Ya, jangan malam hari ini. Kemudian ini ada pertanyaan dari Korea. 0821. Ya, 0821. 08210. Kalau kita kan 06 ya, plus 62. Ini plus 82 dari Korea. Ini nomornya bisa dilihat. Bukan saya ngarang-ngarang ya. Hadith ini dari Korea. Amalan apa biar khusyuk sholatnya? Ya, walaupun ini kita lagi temanya kan tema Rasulullah SAW. Tapi ini dari jauh, masa mau dijawab? Mau jawab enggak? Jawab ya. Ya alhamdulillah. Jadi yang dengar kita ini ternyata dari mana? Jangankan Korea, alam melakut tuh denger. Wah, Habib ini nekat nih. Ada-ada emangnya bisa lihat. Saya gak bisa lihat, cuman ada yang bisa lihat. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Rasul jalan, lihat sahabat lagi duduk-duduk, ya duduknya sama dengan kita, walaupun beda gitu ya. Maksudnya bentuknya sama, ya kan? Niatnya sama, walaupun kadarnya berbeda. Ya sama-sama emas, mungkin yang satu-satu karat, satu 24 karat. Gitu. Pokoknya mudah mirip gitu ya, mirip. Tanya, kenapa kalian duduk di sini? Kenapa? Kami duduk bersyukur sama Allah, berpikir, ya kan? Panjang tuh jawabannya. Setelah itu Rasul mengatakan, saya ini tanya-tanya begini, bukan nuduh macam-macam bukan. Cuman barusan malaikat Jibril ini datang menyampaikan kabar gembira kepada saya untuk kalian semua. Sesungguhnya Allah sekarang sedang membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Jadi malaikat nonton tak kira-kira? Di sana. Malaikat nonton. Oh, malaikat nonton, apalagi cuman Korea. Paham ya? Tapi alhamdulillah ini, apa namanya, yang dari jauh nonton, awal mendengarkan ya. Cara sholatnya khusyuk banyak. Kiat sholat khusyuk banyak atau sedikit? Banyak. Cuman saya lebih suka mengajarkan yang diajarkan oleh kakeknya Habib Anis, yaitu Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi rahimahullah, pengarang Maulid Sintudurar. Dari sekian banyak kiat sholat khusyuk, ini kiat yang bisa memulainya. Ya bisa memulainya langsung, instan. Nanti langsung bisa dicoba di rumah. Langsung. Apa itu? Wudhunya yang khusyuk. Selesai. Wudhunya yang khusyuk. Coba diingat-ingat. Tadi wudhunya khusyuk enggak? Seringkali kita kalau wudhu ngelamun atau khusyuk. Nanya lagi. Lah, wudhu yang khusyuk itu bagaimana, Ustaz? Belum pernah dengar istilah wudhu khusyuk ini ya. Wudhu yang khusyuk yang bagaimana? Wudhu yang khusyuk ya kita itu membayangkan. Seperti dikatakan. Orang kalau basuh wajah dosa-dosanya berguguran. Ya kan? Basuh tangan dosanya berguguran. Lah kita bayangkan ketika wudhu. Allah ini ya. Basuh wajah, ya Allah, setiap tetes air, dosa luntur. Wah, gitu soku akeh ini. Glodokin. Ini khusyuk namanya. Makanya habis wudhu, kita itu dianjurkan untuk tidak menyeka air bekas wudhu dengan kain. Menyeka dengan tisu. Biar tetap basah. Kenapa? Karena selama basah ini kan terus ngalir netes. Itu akan menghapuskan dosa. Nah, kalau baru basahnya dikit, belum sempat ngalir, udah dilap, begitu ya. Maka nanti yang gogok juga enggak banyak. Biar banyak, maka biarkan saja itu dah basah. Kecuali kalau di tempat yang banyak najis, maka kita dianjurkan itu segera mengeringkan bekas wudhu kita. Kalau tempat yang normal-normal, dianjurkan jangan dikeringkan. Nah, itu khusyuk. Ketika basuh kaki, bayangkan. Ini nanti jalan di atas Shiratal Mustaqim. Minta sama Allah, biar kalau jalan itu bisa terbang, enggak jalan. Cepat teguh, gimana caranya? Nah, itu wudhu yang khusyuk. Nah, kita kalau wudhu udah khusyuk atau belum? Masih jauh dari khusyuk. Tapi ya insya Allah, ini ya, bisa diterima sama Allah sholat kita insya Allah ya. Mas Idik, silahkan. Nah, Habib, ada usulan dari Ayubi di Semarang. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam. Mohon dikisahkan masa remaja baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum beristrikan Sayyidatuna Siti Khadijah, sebagaimana kami para kaula muda agar tidak salah jalan dalam mencari jodoh. Terima kasih. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Singkatnya, Rasulullah SAW itu dulu beliau sebelum menikah beliau bekerja keras. Itu riwayatnya. Rasulullah kerja keras dan tidak banyak dolan. Kerja itu kan Rasul kerja, ya kan? Kerja dan kerja kesam, ya kan? Begitu, kesam, kerja lagi. Gara-gara Rasul kerja terus, Sayyidatuna Khadijah tertarik. Ini ada anak muda, suka kerja, akhlaknya mulia, jujur, enggak kedunian. Ya kan? Kemudian mulai dikasih barang. Nih, bawa barang dagangan saya. Kerja kamu. Pergi Rasul, bawa dagangannya Khadijah itu kubur, ya kan? Bawa ke sana. Sambil ngasih satu utusan, temenin nih. Nabi Muhammad SAW, temenin, mau tahu, laporkan seperti apa. Berapa kan ini kalau jualnya partai, untungnya tuh kecil, kalau jalan di naungi awan dan lain sebagainya. Akhirnya dilamar oleh Khadijatul Kubro. Akhirnya dilamar. Ya. Kalau mau diceritakan semua, ya tunggu episode berikutnya. Sepanjang hidup kata Habib Husain tadi. Hidup. Nanti insya Allah kita akan apa namanya, pelajari ya pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Insya Allah demikian. Lanjutkan Mas Didik. Amin. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Joko yang ada di Mbaki, mau bertanya Habib. Tadi dikatakan pada diri baginda Nabi Muhammad SAW tidak ada yang najis. Pernahkah ada satu riwayat Nabi saat mau mengimami sholat subuh tiba-tiba pulang karena belum melaksanakan mandi junub, dan lalu beliau mandi, apa itu bukan karena ada najis seandainya Nabi selalu suci? Mohon penjelasannya Habib. Oke, begini, memang Rasulullah SAW itu kalau mau sholat aturannya harus wudhu, itu aturan syariat ya, syariatnya seperti itu. Kalau mau sholat harus wudhu ya, kalau mau sholat harus dalam keadaan dia tidak ada hadas di dalam dirinya. Untuk tasyri', untuk mensyariatkan kepada umatnya, maka ya Rasulnya harus begitu. Apa Rasul kemudian ngomong begini, udah kalau kalian harus wudhu, kalian harus mandi, oh saya enggak. Oh saya enggak. Kalau begitu ya kacau nih agama. Agamanya akan kacau. Rasul enggak mencontohkan, biar umatnya ngerti. Ya, sebagai panutan, ya sebagai panutan Rasulullah mencontohkan. Seperti contohnya, Rasul SAW sholat. Ketika Rasul sholat, selesai sholat, sahabat ngomong, ya Rasulullah, sholatnya dikosor apa panjenengan lupa? Kenapa? Ternyata Rasul sholatnya cuma 2 rakaat, kurang rakaatnya. Sholatnya dikosor, diringkas, apa panjenengan lupa? Rasul menjawab, saya tidak saya kosor dan saya tidak lupa. Ya, sholatnya tidak dikosor dan saya tidak lupa. Iya, tadi Rasulullah sholatnya sekian. Udah bangun ditambah. Iya, bangun ditambah. Dan benar memang Rasul tidak lupa gitu. Rasul tidak lupa, dibuat lupa oleh Allah. Rahmatan kepada umatnya biar ngerti. Kalau nanti sholatnya itu atau yang baru 2 rakaat udah salam, harus ngulangi dari awal atau cukup nambah gitu kan, tasyri', pensyariatan. Nah jangan dianggap kemudian kalau Rasul mencontohkan semua, oh Rasul ucik ngono lah, kurang ajar lah. Oh no Rasul lali ya saya mau nangaku ya, gitu. Ini kurang, jadi apa namanya, tidak ada pas, tidak ada dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wasallam. Walaupun Rasul itu suci semuanya, tapi beliau harus memberikan contoh kepada umatnya. Dan cara pandang kita sebagai umat, ya jangan mengatakan Rasul aja ya najis, Rasul aja ya begini, Rasul aja ya begini. Ini pandangan orang yang sama sekali tidak punya cinta. Justru akan luar biasa kalau kita ngerti Rasul yang suci saja ya, Rasul yang suci saja beliau itu mandi gitu loh. Kalau junub mandi, mau bercapek-capek, Rasul itu mau begini, untuk apa? Ngajari umatnya. Lah kok kita kok males-malesan, arep subuh, ya males, akhirnya tidak sholat subuh. Karena kita enggak punya teladan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Makasih, bagus pertanyaannya. Lanjutkan Mas Sidik, malam ini saya mau dengar banyak SMS enggak apa ya. Kemudian yang selanjutnya Habib, mohon dijelaskan, tadi dijelaskan Sayyidina Umar bin Zubair, sahabat yang meminum darah Nabi saat Nabi Muhammad SAW berbekam. Kemudian ada pertanyaan dari Benny di Boyolali, mau bertanya kepada Habib mengenai perbedaan paham di Indonesia yang mengartikan hadis sesama muslim haram darahnya, kehormatan dan hartanya. Mohon dijelaskan Habib. Iya, sesama muslim itu haram darahnya, maksudnya enggak boleh bunuh sama muslim. Ya, sesama muslim hadis kan, sesama muslim haram darahnya. Ya, artinya sesama muslim tidak boleh saling bunuh, enggak boleh. Nah, kalau diartikan sesama muslim haram darahnya, jadi kamu enggak boleh melihat donor darah kepada muslim yang lainnya, aur. Ini artinya itu orang baca hadis enggak paham, kemudian buat apa namanya pemahaman sendiri. Dan ini yang model-model begini mulai ada enggak ini? Ya, ngambil hadis terjemahannya, ya kalau yang namanya, ini saya enggak nuduh siapapun ya, ini kadang ada orang ngertikan hadis keliru begini. Anjing itu enggak najis. Itu kan hadisnya jelas. Jika ada seekor anjing, dia itu menjulurkan lidahnya, menjilat-jilati bejana salah seorang di antara kalian, ya bejana salah seorang di antara kalian, maka sucilah, sucikan dengan air 7 kali, salah satu dicampur dengan pasir. Maknanya kurang lebih seperti itu. itu kan kalau masuk bejana salah seorang di antara kalian, bejana Nabi kan enggak bilang badan. Jadi kalau dilatih badan kamu enggak apa-apa. Pripun nih kalau punya guru yang seperti ini, mau manut? Paham enggak? Ini enggak ada. Ada benar apa ini? Yang punya paham seperti ini ya ada, ngomong begini ya ada. Ya Anda mau ikuti model begini? Enggak apa? Alhamdulillah. Insya Allah selamat. Tapi kalau yang kemudian asal punya pemahaman-pemahaman kayak tadi misalnya ya, buka hadis, seorang muslim dengan muslim yang lain haram darahnya. Haram hartanya. Darahnya haram, hartanya haram. Wah, berarti saya enggak boleh dengan apa namanya dikasih uang muslim yang lain. Ya repot gitu ya. Ya maksudnya enggak boleh mencuri, enggak boleh menipu muslim yang lain. Ya Ustaz, itu kalau muslim yang lain enggak boleh ditipu, enggak boleh dicuri. Berarti yang non muslim boleh ngawur. Ya, kehormatannya juga enggak boleh di apa namanya? Direndahkan, enggak boleh. Berarti kalau yang non muslim boleh, ya enggak boleh sama aja. Cuman kalau muslim tekanannya lebih, kecuali kalau dalam peperangan. Dalam peperangan muslim dengan orang-orang di luar Islam, perang benar-benar perang ini ya, perang tembak-tembakan begitu kan, di situ judulnya sudah tembak-tembakan, berarti membunuh boleh. Di situ nanti ada namanya harta rampasan perang, ya ada harta rampasan perang, begitu Mas Fidik yang bisa saya sampaikan. Ibu-ibu udah ngantuk belum Bu? Yang jawab kok dikit. Alhamdulillah belum ngantuk. Terakhir, yang selanjutnya Habib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Trisna dari Waru Sukoharjo mau bertanya, ketika saya mau mengumandangkan adzan, saya membaca selawat dengan jahar. Kemudian setelah selesai berdoa, kemudian salat sunnah. Habis itu saya puji-pujian. Kemudian saya ditegur oleh sahabat saya, katanya tidak ada tuntunannya. Saya tidak boleh melakukannya. Karena saya juga tidak tahu dasarnya, maka saya juga tidak melakukannya. Tapi hati ini yakin kalau itu sebenarnya ada dalilnya. Mohon penjelasannya, Habib. Ya, begini Pak. Ini ada dua kelompok. Kelompok pertama yang gak senang puji-pujian. Iya kan? Memang gak senang puji-pujian. Kelompok yang kedua yang memang apa ya, yang benar gitu, benar negur dengan benar. Kenapa? Karena yang pakai puji-pujian suara name speaker-nya kebanteren, durasinya terlampau lama dan kerasnya luar biasa. Paham ya? Nah, saya akan ajarkan yang benar sekarang. Yang benar bagaimana? Puji-pujian sebelum azan silahkan lanjutkan, tapi jangan setengah jam. Jangan setengah jam, itu kan judulnya doa di antara dua azan tidak akan ditolak. Makanya dulu diajarkan, ya kan hadis, doa di antara dua azan tidak akan ditolak. Maksudnya dua azan itu antara azan dan qomat, kalau doa tidak akan ditolak. Makanya itu dimanfaatkan oleh orang dulu, ngajak masyarakat itu, waktu itu digunakan untuk berdoa. Maka ada selawatan ada doanya kan, ada selawatan ada doanya. Tapi bukan kemudian setengah jam. Ya, kalau setengah jam yang di rumah ini akhirnya enggak ikut doa tambah kok rampung-rampung ya. Ya, terganggu dengan apa namanya? Suaranya. Dengan suaranya tersebut terganggu. Ya misalnya 5 menit. Biarkan ya. 5 menit atau mungkin cuman 7 menit langsung kemudian qomat, atau 3 menit langsung kemudian qomat ya, kemudian qomat. Kemudian yang kedua, sonnya jangan banter enggak enak. Kuat tidak boleh ya, suaranya kan assalatu wassalam, kita nggone gendang mati ya. Maksudnya sonnya bukan orangnya ya, semua itu ada aturannya, itu ada aturannya. Suaranya cukup didengar merdu enak, tidak mengganggu aktivitas orang-orang yang ada di sekitarnya. Kecuali, ada kecuali, kalau satu desa memang seperti itu semua. Dienteni. Ya, satu desa itu ada protes nanti. Kok alonmen aku rakurung untuk langsung banter? Nah, itu lain. Satu desa loh ya. Ya, misalkan kalau apa satu desa sudah seperti itu, ya lain lagi. Contoh misalnya di pesantren. Pesantren yang ada agak jauh masuk ke dalam gitu kan. Itu biasanya sebelum sholat ada baca zikir dengan suara keras ya, pakai sound system biar santri-santri yang belum ke masjid pada ke masjid. Nah, ini lihat situasi dan kondisi. Jangan di samping rumah sakit sebelah kamar ICU diantar pisan. Ya, ben kru nek arep mati gen husnul khotimah. Repot ini. Repot. Jadi bisa dipahami ya. Bisa kan? Saya juga orang yang tengah-tengah. Artinya tengah-tengah itu kalau dari syariatnya benar, enggak salah, jalankan. Ya, tapi pelaksanaannya harus benar. Karena kalau pelaksanaannya enggak benar nanti ganggu. Sebab yang di rumah itu ada orang-orang yang baca Al-Qur'an. Ya, ada orang-orang yang baca wirid. Yang baca waqiah misalnya, begitu kena sonnya kebanter tadi yang baca waqiah, apalannya hilang langsung. Kacau, ngulangin enggak ketemu-temu muter. Idza waqa'atil waqiah, laisa li waqa'atiha kadzibah. Idza waqa'atil waqiah, terus mutar-mutar enggak rampung. Kenapa? Kacau karena dengar suara yang keras. Tapi kalau yang protes tadi ngomong kebanteran, sedangkan di rumah dia nyetel TV banter-banter genah nyapu sih. Paham? Jadi dia ngomong ini kebanteran ganggu saya, tapi di saat yang sama di rumahnya dia setel TV keras-keras gitu. Berarti alasannya bukan karena kebanteran, alasannya memang tidak suka. Yang saya maksud nyapu sih itu nyapu sih alasan kebanterannya. Alasannya karena dia tidak enggak suka dengan kegiatan yang seperti itu. Sakit ditampi. Dah, ini sengaja saya akhiri jam segini karena saya mau ada pengumuman.